Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilihi ba'da al-'iyadhi billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuh aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih wa ba'du. Ibarallah ma'asyiral muslimat, sekalian hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa diridhoi, dicintai dan mendapatkan anugerah iman sampai akhir hayat, bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha, dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa, husnul khatimah, amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian, ini adalah pertemuan kita yang kedua atau lanjutan dari pembahasan kita tentang dalil-dalil serta fakta-fakta akhir zaman. Ibu-ibu, semoga saja yang hadir pada hari ini adalah yang hadir dengan pertemuan perdana bersama saya kemarin. Coba kira-kira yang belum atau tidak datang pada pertemuan pertama dengan saya, bisa tolong angkat tangan, ada berapa orang kira-kira? Masya Allah, hampir setengah. Lalu kemana sebagian yang lain? Waktu itu kita masih gantung pembahasannya. Baik, bagi yang setengah datang ini, yang baru datang ini maksud saya, hari ini saya akan menyampaikan lanjutan, tetapi saya akan sebutkan dalam paling lama 15 menit. Flashback dari awal, ya, 15 menit, insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan saya diberi taufik oleh Allah. Ibu-ibu, fakta bahwa kita sudah di akhir zaman, kita mulai dengan hadis sahih Muslim. Nabi mengatakan, apabila orang Arab sudah menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Maka kenyataan itu kita lihat sekarang. Dan Nabi mengatakan, itu adalah pertanda yang sangat nyata bagi dekatnya terjadinya hari kiamat. Ini sudah kita uraikan. Yang kedua, kita telah menyebutkan bahwa Nabi mengatakan umatnya hidup di bumi ini, umatnya ya, hidup di bumi ini menjalani 5 fase sejarah yang ada di papan tulis. Fase sejarah yang pertama, umat ini dipimpin langsung oleh nabinya, kata Nabi. Inilah dia. Dan fase ini pasti berakhir. Wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir daripada fase pertama. Lalu Nabi mengatakan, masuk pada fase kedua. Umat ini dipimpin oleh Khulafaur Rashidin selama 30 tahun. Fase ini berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Talib. Kemudian masuk fase ketiga. Umat ini dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini yang paling lama, selama 1227 tahun. Fase ini juga telah berakhir, yaitu runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret 1924. Kamu masuk pada fase kegelapan, yaitu fase di mana umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Inilah fase keempat. Fase keempat ini tidak lama. Di fase ini semua kejahatan itu merajalela. Semua kezaliman berkuasa. Semua diktator memimpin dunia. Tidak ada kewibawaan bagi Islam. Tidak ada harga diri dan kehormatan buat Islam. Tidak ada masa depan Islam dalam fase ini. Di fase inilah terjadi empat tanda besar kiamat. Yang pertama, dukhan. Bumi dibungkus oleh dukhan. Yang pertama, apa itu dukhan? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dukhan adalah kabut debu bercampur dengan asap yang teramat sangat tebal lagi panas. Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Kabut ini, tidak ada satu bagian bumi pun yang tidak diselimuti oleh kabut. Satu bumi gelap gulita seperti gelap, malam, pekat. Sehingga orang sulit membedakan kapan siang, kapan malam. Para sahabat bertanya, bagaimana cara kami mengatur waktu sholat? Nabi mengatakan, kamu kira-kirakan saja. Ini 40 hari, 40 malam, dukhan. Baik, setelah dukhan, barulah dajjal keluar. Ya, barulah dajjal keluar. Jaraknya antara dukhan dengan dajjal ini tidak lama. Paling lama hanya 3 tahun. Paling lama. Kemudian, dajjal menguasai seluruh kota-kota di dunia. Yang tidak bisa dimasuki dajjal cuma Mekah dan Madinah. Baik, lalu banyak yang sujud dan menuhankan dajjal. Yang paling banyak yang sujud menyembah dajjal nanti dari umat Nabi adalah kaum wanita, kata Nabi. Dajjal ini siapa yang beriman kepadanya sampai dia mati, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Na'udzubillah. Pantas sekali kalau seandainya ibu-ibu bersiap diri untuk betul-betul membentengi diri sekuat-kuatnya pembentengan. Karena saat-saat dajjal akan keluar itu sungguh-sungguh sangat dekat lagi. Kemudian setelah itu Nabi Isa turun. Jaraknya hanya paling lama 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Nabi Isa diturunkan dan itu adalah tanda besar kiamat yang ketiga. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Salib-salib dihancurkan. Agama Yahudi dan Nasrani hilang. Babi-babi kembali diharamkan secara total di muka bumi. Tidak ada lagi pajak-pajak dan upeti di muka bumi. Ya, setelah itu Ya'jud Ma'jud lepas. Inilah bangsa paling kejam. Bangsa paling perusak. Jumlah mereka sangat banyak. Anak cucu Adam. Ini anak cucu Adam. Tapi jumlah mereka, setiap 1000 manusia, 999-nya adalah mereka. Satunya adalah kamu. Maka kata Allah kepada Nabi Isa, tidak ada hari ini yang sanggup mengalahkan Ya'jud dan Ma'jud. Lalu Allah yang menghancurkan mereka. Ini ringkasan ya. Allah hancurkan mereka. Setelah itu manusia hidup dalam masa-masa aman. Nah, ini dalam masa-masa aman. Berapa lamakah fase keempat ini? Tidak lama. Tidak lama. Taib. Fase keempat berakhir, manusia masuk, umat Nabi ini maksudnya, masuk pada fase yang kelima. Fase kelima inilah yang disebut dengan masa-masa aman. Kembali umat Nabi Muhammad dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kepemimpinan pada saat fase kelima ini sudah dipimpin oleh Ahlul Bait Nabi dari keluarga kandungnya. Dari keturunan Hasan bin Ali yang digelari dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi memimpin di sini hanya 7 tahun dan beliau meninggal dunia. Kemunculan Al-Mahdi sudah diawali sejak selesai dukhan, Al-Mahdi keluar. Ini Al-Mahdi. Al-Mahdi keluar, kemudian Dajjal muncul. Ya. Nah, Al-Mahdi memimpin umat Islam. Nanti bersatu dengan Isa, melewati masa-masa berat dengan Ya'jud dan Ma'jud, barulah beliau menjadi khalifah di masa-masa aman. Faham? Faham Bapak Ibu? Setelah itu, Al-Mahdi cuma 7 tahun dan beliau meninggal di sini. Nabi Isa juga meninggal di sini. Al-Mahdi digantikan oleh Al-Qahtani. Ya. Digantikan oleh Al-Qahtani. Ini lihat Al-Qahtani. Ini adalah yang menggantikan Al-Mahdi. Al-Qahtani memimpin hanya melanjutkan 1 atau 2 tahun saja lagi beliau pun meninggal. Tapi bukan hanya beliau meninggal. Serentak seluruh umat Nabi meninggal dunia dalam kejadian tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat ada berapa, Bu? 10. Ya, 10 tanda besar kiamat. Kalau satu sudah muncul, yang lain akan mengikuti dengan sangat cepat. Baik, yang ketujuh adalah angin kematian yang bertiup dari daerah timur. Angin ini lembut dan sejuk, kata Rasulullah. Tidak ada bagian bumi ini yang tidak didatangi oleh angin itu. Siapapun umat Nabi yang ada iman di dadanya, walaupun iman itu hanya seujung kuku, maka angin itu akan sampai kepadanya. Saat dia disentuh oleh angin itu, saat terhirup olehnya angin tersebut, dia pun meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi ini, seluruh umat Nabi meninggal dunia. Maka inilah akhir daripada keberadaan umat Nabi di bumi. Diawali dengan Nabi diutus, berakhir dengan terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Faham ibu-ibu? Tidak ada lagi umat Nabi, tidak ada lagi orang Islam, tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah walaupun imannya seujung kuku. Berarti yang hidup di sini hanya orang-orang kafir semua. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta itu. Artinya, kita orang beriman, insya Allah tak akan pernah menyaksikan kiamat besar itu. Alhamdulillah. Hanya saja, ketika Dajjal keluar, ternyata iman kita tidak mampu kita pertahankan, boleh jadi kita akan menyaksikan tanda besar kiamat ke-8, 9, 10, lalu kiamat terjadi. Na'udzubillah. Maka pastikan ketika Dajjal keluar, kita tidak termasuk orang yang kebawa oleh arus fitnah Al-Masih Dajjal la'anatullah alaih. Ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setelah ini fase kelima berakhir. Satu, tanda ke-8, ke-9, ke-10 adalah urutan berikutnya yang akan terjadi, di mana bumi sebelah timur tenggelam, Australianya, New Zealandnya, Indonesia, Malaysia, Jepang, Cina, Rusia, seluruhnya tenggelam, masuk ke dalam laut. Menyusul langsung yang sebelah barat, tanda besar yang kiamat yang ke-9, Amerika Serikat, ya, Brazil, Eropa, Afrika, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Alhamdulillah kita sudah enggak ada ketika itu. Umat Nabi maksudnya, sudah tidak ada. Yang ke-10, keluarnya api raksasa dari dalam perut bumi negeri Yaman. Ya, api itu setinggi-tinggi gunung dan bukit. Sehingga seluruh orang, ini dia. Jadi yang tersisa di bumi ini cuma Jazirah Arab dan Syam. Yang lain dah tenggelam masuk laut. Yang tersisa cuma ini Jazirah Arab. Jazirah Arab sekarang kan ada 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab kan. Kalau Syam, sekarang ini ada 4 negara. Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Cuma ini yang tersisa. Nah, tanda besar kiamat yang ke-10, ini Yaman nih. Ini adalah Yaman. Tanda besar kiamat yang ke-10, dari dalam perut bumi negeri Yaman, muncul api raksasa setinggi-tinggi gunung dan bukit. Sangat panas. Akhirnya orang-orang yang masih hidup di sini lari tunggang langgang menuju negeri Syam, menjauhi kobaran api yang seolah-olah akan membakar mereka. Saat seluruh manusia sudah sampai di sini, kata Rasulullah, dan ngumpul di sini, maka barulah terjadi tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil yang pertama. Inilah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, berapa lama total fase kelima? Ternyata tidak lama. Nabi menyebutkan paling lama hanya 9 tahun. Lihat, paling lama hanya 9 tahun saja. Jadi, 7 tahun adalah dengan Al-Mahdi. 7 tahun dengan Al-Mahdi. Tambah tahun ke-8 atau tahun ke-9, ini dipimpin oleh Al-Qahtani. Jadi tidak lama. Fase kelima ini jangan ibu pikir 100-200 tahun. Apalagi 1000-2000 tahun, enggak lama. Hanya 7 sampai 8 atau 9 tahun saja fase kelima ini tutup. Ditutup secara paksa oleh Allah. Dengan wafatnya serentak seluruh umat Nabi serentak di muka bumi ini. Baik. Nah, di dalam hadis dhaif, diriwayatkan oleh Abu Daud, bahkan ada yang dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Tentu saja ini tidak bisa dijadikan dalil. Dan tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Hanya saja boleh kita tahu, boleh dijadikan sebagai thaqafah. Hadis ini karena turuknya yang banyak, jalurnya yang banyak, banyak jalur sanad riwayatnya, maka para ulama ahli hadis menaikkan status hadis ini kepada hasan li ghairih. Tentang umur umat Islam di bumi ini, sejak Nabi diutus sampai umat Islam wafat serentak di muka bumi. Sejak Nabi diutus, startnya di sini, sampai umat Nabi serentak wafat di muka bumi ini, ya. Berapakah masa yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bidol kita kayaknya perlu cadangan ini. Ya, udah hampir sakarat. Lihat kembali wahai ibu-ibu yang kami hormati. Ternyata di dalam hadis itu Nabi mengatakan umur umatku di bumi ini sejak Nabi diutus tentunya sampai mereka seluruhnya serentak meninggal dunia. Umur umatku di bumi ini di sisi Allah hanya satu hari. Satu hari di sisi Allah kita di dunia ngitungnya berapa? 1000 tahun. Dalilnya adalah surat As-Sajdah ayat yang kelima ya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana mimma ta'dud. Ukuran satu hari di sisi Allah kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Jadi umat Islam dari Nabi diutus sampai wafat serentak hanya satu hari. Lalu kata Rasulullah, kemudian Allah menambahkan untuk kamu setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Setengah hari berarti maksimal 500 tahun. Maka ada sebagian ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan umur umat Nabi di bumi ini, umur orang Islam di bumi ini bukan umur kiamat ya. Sejak Nabi diutus sampai wafat serentak adalah lebih dari 1400 tahun, tapi tak sampai full 1500 tahun hitungan Hijriyah. Hitungan Hijriyah. Sekarang kita tahun berapa Hijriyah? 1437. Sementara lebih 1400 tak sampai full 1500. Ini Hijriyah ya. Kalau Hijriyah berarti setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada 10 tahun setelah hijrah dan ada 13 tahun sebelum hijrah. Kalau Hijriyah adalah dari sejak Nabi hijrah menghitungnya, sementara menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun yang belum digabung kemari. Betul tidak? Tambahkan lagi. Jadi berapa? 1450 tahun yang sudah berjalan hitungan tahun Hijriah. Seandainya kita ambil full 1500 saja, maka yang tersisa berapa? Itulah dia jatah umat Islam masih hidup di bumi ini. Kira-kira 50 tahun yang akan datang, umat Islam akan habis semuanya. Ini jadikan thaqafah, jadikan wacana. Hadis ini walaupun hasan li ghairih, karena banyaknya hadis dhaif yang saling bersatu, kuat menguatkan, maka dia menjadi hasan li ghairih. Tidak kita bina di atasnya keyakinan dan akidah, tetapi sekedar diketahui sah. Ibu-ibu yang kami muliakan, sekarang yang kami sudah bahas alhamdulillah, jadi flashback bagi yang baru datang kali pertama bersama saya, kira-kira ngerti enggak yang saya paparkan dengan cepat barusan? Hah? Faham? Alhamdulillah jika sudah faham. Maka ini tidak akan kita bedah. Ini juga tidak, ini tidak, tapi yang akan kita fokuskan itu di sini. Karena kita sedang hidup di sini. Tahukah ibu-ibu semua bahwa khilafah Islamiyah benar-benar akan kembali memimpin dunia? Itu adalah janji Allah dalam Al-Qur'an surat 24 ayat 55. Surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setelah masa kekosongan khilafah, kamu seluruhnya akan kembali memimpin khilafah. Kamu akan kembali memimpin setelah umat Islam tidak dipimpin oleh satu orang khalifah pun, dunia akan kembali. Bukan hanya umat Islam, tapi dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Menurut CIA, Amerika Serikat, di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, mereka merilis pernyataan yang spektakuler dan fenomenal. Apa kata CIA? Intelijen Amerika Serikat ini. Dalam hitung-hitungan angka mereka, dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah di masa yang akan datang. Jadi pemimpin utama dunia ke depannya adalah khilafah Islamiyah. Ibu mau tahu tahun berapa mereka sebut? Ibu mau tahu enggak? Setelah ibu dengar, katakan Allahu Akbar. Setelah ibu dengar, mereka mengatakan menurut hitungan mereka adalah tahun 2020. Khilafah Islamiyah akan kembali mencengkeram dunia. Ya, waktu yang sangat dekat. Maka apa persiapan anak-anak kita? Karena mereka lah yang harus mengisi khilafah itu. Apa persiapan generasi depan? Ya, kalau masa ini menurut Rasulullah paling lama hanya 9 tahun, paling lama hanya 9 tahun, maka KGB Rusia intelijen Rusia memberikan pernyataan yang tidak jauh beda dengan CIA, intelijen Amerika Serikat. Apa kata KGB Rusia? Sesungguhnya puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah di masa yang akan datang itu adalah tahun 2025. Kalau startnya menurut CIA 2020, puncaknya menurut KGB Rusia 2025, nyambung nggak? Nyambung banget. Karena masa maksimal hanyalah 9 tahun, kata Nabi. Ya? Dari mana mereka dapatkan angka-angka ini? Dari mana mereka mendapatkan hitung-hitungan ini? Dan apa hubungannya dengan kita umat Islam? Hubungannya, kita percaya ada ayatnya. Dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamnya. Dan juga melalui hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis Imam Ahmad ini ya. Dan hadis ini menurut Syekh Ahmad Syakir hadisnya sahih. Menurut hadis Imam Ahmad ini, memang pada akhirnya fase terakhir Islam akan kembali memimpin dunia dalam wujud tegaknya kembali khilafah yang terakhir. Yang menjadi khalifah ketika itu adalah cucu kandung keturunan Nabi Muhammad SAW yang bernama atau bergelar Al-Mahdi. Dari dua ini kita pegang. Tapi pernyataan CIA dengan KGB cukup sekedar tahu. Benar atau tidak, bukan urusan kita untuk meyakininya. Setuju? Kalau benar, alhamdulillah. Kalau enggak, kita yakin memang Islam akan kembali memimpin dunia. Ini ayatnya. Ini hadisnya, jelas sekali. Baik, ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah yang kami mulia. Semoga Allah mencintai ibu semua. Semoga Allah sayang kepada ibu dan keturunan. Amin. Ibu-ibu, yang perlu kita waspadai adalah tanda besar kiamat pertama, kedua, ketiga, keempat. Banyak umat Nabi yang berguguran imannya. Pagi masih beriman menurut Allah, sorenya sudahkah? Sorenya menurut Allah masih beriman, besok paginya sudah kafir. Puncak fitnah ini adalah ketika Dajjal keluar. Puncak fitnah ini adalah ketika Dajjal keluar. Kenapa orang bisa begitu terpengaruh oleh Dajjal? Ini yang harus saya uraikan kepada ibu-ibu. Dajjal ini diberi oleh Allah kemampuan mampu menghipnotis. Kalau sekarang kemampuan hipnotis ini sudah banyak dimiliki orang-orang ya bu ya. Bisa merubah mind orang dalam sesaat. Tapi hipnotis Dajjal adalah berupa puncak kekuatan sihir yang tidak terkalahkan. Ini yang dimiliki oleh Dajjal. Yang lebih seru lagi, seluruh jin dan setan seluruhnya berkhidmat, membela, membantu, dan mendukung Dajjal. Seluruh jin dan setan satu bumi ini. Ibu bayangkan kekuatan Dajjal. Mampukah kita bayangkan kekuatan Dajjal? Tidak, Bu. Tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan Dajjal. Makanya kata Nabi Muhammad kepada Umar, yang Umar itu yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Apa kata Rasulullah? Lalu kalau memang dia Dajjal, kamu mau ngapain, Nabi Umar? Saya mau bunuh. Kata Rasulullah, hai Umar, kalaulah dia memang benar-benar Dajjal, maka tidak ada satupun orang yang bisa menghabisinya, mengatasinya, melawannya, termasuk kamu. Dajjal hanya mampu dibunuh oleh satu orang saja yang Allah save di langit. Nabi, dan dia akan muncul nanti di akhir zaman. Jadi memang kekuatan Dajjal ini luar biasa, Bu. Sehingga seluruh dukun-dukun, bomoh-bomoh, ahli-ahli sihir papan atas, seluruhnya sujud menyembah Dajjal bila mana Dajjal keluar. Hanya Mekah, Madinah yang Dajjal tidak bisa masuk. Tetapi selain itu Dajjal akan masuki. Setiap kota-kota di dunia ini, kata Rasulullah, akan didatangi oleh Dajjal. Padahal masa Dajjal kan enggak lama, kan? Setelah dia keluar, masanya enggak lama. Hanya 1 tahun. 2 bulan, 2 minggu, bila dipecah dari 40 hari yang diterjemah oleh Nabi Muhammad SAW. Dajjal masanya hanya 40 hari, kata Nabi. 1 hari pertama, kalian menghitungnya 1 tahun. 1 hari yang kedua, dari 40 hari tadi, 1 hari yang kedua, kalian menghitungnya 1 bulan. 1 hari yang ketiga, kalian menghitungnya 1 minggu. Hari-hari yang lain, yaitu 37 hari, sama dengan hari-hari biasa kalian. Artinya kalau di total berapa ketemunya? 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Cuma itu, tapi seluruh dunia berhasil disatroni oleh Dajjal. Pokoknya Dajjal datang di pusat kota, ini kota apa nih? Ya, ini kota Indonesia. Lugu amat jawabannya. Jelaslah ini kota Indonesia. Ini Rawamangun. Umpamanya Dajjal di tengah-tengah jantung kota Rawamangun umpamanya kan. Maka seluruh orang-orang yang ada se-Rawamangun atau yang ada di pelosok-pelosok dan daerah-daerah akan tumpang-tumplek istilahnya untuk berdatangan menyambut kedatangan Dajjal. Menuju ke arah Dajjal seperti konser musik raksasa yang dihadiri atau menghadirkan ahli musik kelas dunia umpamanya. Wah, berduyun-duyun orang datang. Seperti itulah. Ngapain mereka? Yang pertama, mereka menyelamatkan kehidupan dunia. Karena Dajjal kedengaran bagi-bagiin makanan. Dajjal mempersembahkan rezeki. Dajjal merubah hidup orang dengan sesaat. Kayak sulap, kayak sihir. Ya, Dajjal menunjuk dengan tangannya ke langit. Hujan pun turun. Padahal dah 3 tahun berturut-turut hujan tidak turun. Dajjal menunjuk ke arah bumi. Maka bumi mampu menumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan langsung subur. Padahal tanah sudah kering, tandus dan mati. Ibu tahu kenapa menjelang Dajjal muncul sebegitu parah keadaan dunia? Karena dukhan. Karena dukhan. Kenapa dukhan ini terjadi? Disebabkan oleh hantaman meteor yang menabrak bumi. Ya, terjadilah dukhan. Setelah meteor ini, kami sudah uraikan semua teknologi di muka bumi terhenti secara total. Masihkah ibu ingat penjelasan saya dulu? Bahwa Nabi mengatakan saat Al-Mahdi nanti muncul, kamu hidup sudah kembali ke seperti zaman sekarang. Thumma utum min haythu badaktum. Wa'udtum min haythu badaktum. Wa'udtum min haythu badaktum. Saat Al-Mahdi itu muncul, kamu sudah kembali seperti hari ini. Kamu akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, dan menggunakan panah. Kamu akan menunggangi kembali kuda-kuda perang. Kamu akan berjalan dan berlari di atas kedua kaki kamu. Nabi mengatakan sudah tidak ada teknologi. Gara-gara hantaman meteor. Pembahasan ilmiahnya sudah saya kupas. Yang punya kitab Zikir Akhir Zaman ada bawa enggak? Di situ diuraikan bagaimana pakar astronomi dunia bernama Michel Pan. Beliau menjelaskan bahwa meteor di ruang angkasa itu ada yang mengandung siderite. Siderite ini ketika menghantam atmosfer bumi kita, dia bagian luarnya terbakar. Lalu menimbulkan asap yang sangat tebal. Bagian tengahnya mengandung zat besi yaitu siderite. Siderite ini mengakibatkan terjadinya medan magnet yang teramat sangat kuat. Akibatnya seluruh besi-besi yang ada di bumi, seluruh logam-logam yang ada di bumi terinduksi oleh medan magnet itu. Akibatnya mobil kita mesinnya dari apa? Dari karet, dari permen, atau dari apa? Dari besi, terinduksi, nempel antar satu dengan yang lain, gak bisa bergerak. Gak bisa bergerak. Helikopter, pesawat tempur, kapal selam, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa, semua apapun yang terbuat dari besi dan logam akan terinduksi dan lengket. Kemudian, siderite ini akibat gesekan yang sangat ekstrim melawan dan menembus lapisan pertahanan bumi kita yaitu atmosfer, menimbulkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Akibatnya, semua sinyal, yang bisa menyebabkan kita berkomunikasi melalui telepon, ya, memancarkan siaran radio, televisi, internet, segala macamnya akan buyar, hilang langsung. Dan begitu juga elektrik atau listrik. Listrik padam forever, selama-lamanya. Maka inilah akhir daripada masa teknologi. Nabi telah menyebutkan itu lebih 1400 tahun yang lalu. Nanti saat Al-Mahdi muncul, kamu sudah kembali seperti zaman sekarang. Dan tidak berlebih-lebihan Nabi mengatakan begini. Kenapa demikian? Karena seorang ilmuwan dunia yang ahli dalam masalah fisika, Albert Einstein. Masih ingat enggak dengan nama ini? Beliau mengatakan dengan vulgar saat diwawancarai oleh lebih daripada 2000 wartawan seluruh dunia. Bagaimana menurut pandangan engkau perang dunia ketiga ke depan? Perang dunia ketiga ke depan. Jawabannya apa? Kalian nanti akan perang pada perang dunia ketiga dengan senjata manual. Semua teknologi canggih yang hari ini kalian buat, nuklir, senjata pemusnah massal yang bertingkat teknologi modern yang sangat mutakhir, seluruhnya tidak akan ada yang bisa digunakan pada saat itu. Kalian akan perang kembali dengan senjata manual. Ini pernyataan siapa? Albert Einstein. Dan seorang ilmuwan, saintis, orang yang termasuk terkaya di dunia, Steve Jobs, menjelang meninggalnya, bahkan ini dimuat di Republika kita sebanyak 2 kali terbitan. Beliau memberikan pernyataan di ribuan karyawannya. Apa katanya? Setelah saya nanti tidak ada, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Antara Albert Einstein dengan Steve Jobs bukan pembual, mereka bukan, mereka murni ilmuwan, ya. Tapi mereka memberikan pernyataan. Dari mana mereka tahu? Ternyata 43 tahun yang lalu NASA Amerika Serikat telah menyebutkan tahun 2013 ke atas bumi kita memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa. Arus sungai meteor di ruang angkasa. Bumi kita akan melintasi arus sungai meteor itu dalam hitungan 2013 awal sampai akhir 2016. Kemungkinan bumi akan mengalami tabrakan adalah sebanyak 1300 meteor. Di tahun 2013, 3 meteor menghantam bumi. Alhamdulillah, masih selamat kita, karena meteor-meteornya kecil. Yang pertama di Siberia, Rusia, tanggal 15 Februari 2013. Yang kedua, tanggal 14 April, di Argentina. Saat itu, di malam hari, hari Minggu, sedang ada konser musik raksasa. Nasib baik, meteornya meledak di atas langit Argentina, sehingga di malam hari itu langsung terang benderang 8 kota. Beberapa detik. Kemudian yang ketiga, yaitu di Los Angeles, tanggal 7 November 2013. 2014-2015, ada meteor-meteor kecil yang menghantam atmosfer kita dan hancur di ruang angkasa. Sebagiannya masuk kecil-kecil, Bu. Tetapi itu juga segera sirna. Ini 2016, ini terakhir. Setelah itu, setelah melewati 2016, apakah bumi kita dijamin selamat dari meteor? Awas. Neowise telah memberikan pernyataan, ini adalah luncuran terkini daripada teknologi tingkat tinggi ruang angkasa yang dikirim oleh NASA Amerika Serikat keluar. Telah menemukan adanya 14.246 meteor, yang satu meteor itu rata-rata besarnya ratusan meter. Ada satu yang hitam gelap. Hitam gelap. Ukurannya masih sulit untuk diukur. Dan dia akan melesat mendekati bumi. Kemungkinan bumi ini kena, menurut NASA belum ada kemungkinan. Semoga saja tidak kena. Tapi kalau Allah berkehendak, ya kun fayakun. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, menurut Michel Penn tadi menjelaskan, satu meteor yang garis diameternya 2 km saja, kalau menghantam bumi, kekuatannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Yang pernah dulu menghantam Nagasaki dan Hiroshima. 1 juta itu bukan luar biasa itu. Dahsyatnya. Kata beliau, kalau jatuhnya ke laut, kekuatannya akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter. Sedangkan di Aceh cuma 15 meter loh. Ya kan? Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan, maka kutub itu akan meleleh. Naiklah air laut ke permukaan setinggi 7 meter. Kota-kota yang rendah dari laut atau yang cuma 1 meter 2 meter ketinggian dari laut akan tenggelam. Seperti salah satunya New York, New Zealand, Chicago, termasuk Jakarta. Betul tidak? Singapura. Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan. Tapi kalau jatuhnya ke daratan, dan ini yang paling pas. Sebab apa? Ibu lihat nanti di buku kita tentang asteroid. Kekuatan zikir dalam menghadapi asteroid. Lihat di dalam judul buku kita, di halaman berapa itu ya. Di sini ada kita uraikan bagaimana dampak iman dan amal soleh bagi orang-orang yang punya iman dan punya amal soleh, dan bacaan yang diajarkan Nabi saat hantaman itu terjadi. Ini pada bab yang kelima, Bu. Pada bab yang kelima. Ini yang terpenting yang Ibu harus baca. Lihat pada halaman 255. Keajaiban zikir dan doa saat terjadinya Batsyatul Kubra atau hantaman asteroid. Ada? Di situ uraian seperti yang saya uraikan ini ada lengkap di dalam kitab itu. Ya. Ibu-ibu yang kami muliakan, apabila hantaman meteor ini jatuh ke daratan, dan ini yang paling pas, sebab apa? Terjadinya dukhon setelah itu. Seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Jarir, hadis ini sanadnya jayyid. Apa kata Ibnu Abbas? Malam tadi saya tidak bisa tidur semalaman. Kenapa Tuan Guru? Kata Ibnu Abi Mulaikah muridnya. Sebab saya dengar kabar dari sahabat-sahabat kami, mereka sudah melihat ada meteor yang meluncur. Maka berarti besok akan terjadi dukhon, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini adalah keyakinan sahabat. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang bersumber dari sahabat direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Karena sahabat mendapatkan ilmu dari Nabi. Dan mereka adalah orang-orang amanah dan jujur dalam ilmu. Jadi penyebab dukhon adalah meteor menurut pemahaman para sahabat. Oke, Michel Pen melanjutkan, bila dia jatuh ke daratan, maka radius 100-200 km seluruh makhluk hidup akan menguap menjadi karbon. Saking dahsyatnya kekuatan ledakan itu, seluruh makhluk hidup akan menguap menjadi karbon. Ledakan yang begitu teramat sangat dahsyat ke daratan, menyebabkan partikel-partikel bumi naik ke udara dalam jumlah gumpalan yang teramat tebal dan panas. Bersatulah antara debu dengan asap akibat ledakan ini. Gelombang kejut dari ledakan itu akan menghasilkan kekuatan laju secepat 800 km per jam. Betapa kuatnya angin yang ditimbulkan akibat ledakan itu. Maka partikel-partikel begitu tebal tadi langsung menyelimuti bumi dibawa oleh angin ini. Maka bumi menjadi gelap selama 40 hari 40 malam. Inilah dukhon. Inilah dukhon. Ibu, inilah rahasia kenapa Albert Einstein berani menyatakan pernyataan itu. Perang Dunia Ketiga nanti sudah dengan senjata manual. Kenapa Steve Jobs juga menyatakan pernyataan demikian? Dan kenapa Amerika hari ini telah menyelesaikan bunker raksasa bawah tanahnya yang keenam? Dan itu mereka akhirkan, terakhir pembangunan bunker mereka. Kedalamnya, Bu, 30-300 meter loh ke dalam itu, ke dalam perut bumi. Mereka buat bunker. Satu bunker itu dapat menampung 500 ribu manusia. Bunker keenamnya adalah akhir 2012 dan selesai. Rusia juga membuat 3 bunker raksasa. Inggris juga membuat bunker raksasa. Australia membuat, ya. Negara-negara besar dunia membuat bunker ke dalam tanah. Mereka yakin bumi ini akan mengalami kepunahan massal akibat hantaman-hantaman meteor. Dan Allah menyebutkan di akhir zaman, menjelang kiamat, bumi akan mengalami hujan meteor. Dalam Al-Quran, lihat di kitab yang sudah kita tulis. Ibu-ibu yang kami muliakan, Rasul pun bersabda, umatku akan mengalami hantaman hujan meteor, sehingga banyak bumi-bumi yang tenggelam, sehingga banyak manusia yang berubah bentuk. Berubah bentuk maksudnya dari cantik menjadi jelek, karena panasnya, lalu orang melepuh. Khususnya yang melepuh itu orang kafir, Bu. Kalau ibu enggak, insya Allah. Ibu gimana bentuknya sekarang tetap begitu. Asal ibu orang beriman, yang amal solehnya sebelumnya kuat. Kuncinya itu, ibu lihat nanti dalilnya, di surat Al-An'am ayat 158. Saat terjadi ayat-ayat Allah, orang yang beriman, insya Allah selamat. Tapi orang yang beriman, amalnya minim, dosanya yang banyak, dia akan tersiksa seperti orang kafir lainnya tersiksa. Dan Nabi mengatakan, hujan meteor ini akan menimpa bumi. Sahabat kan bertanya, ya Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Kapankah itu akan terjadi? Jawaban Nabi apa? Apabila umatku sudah melakukan 3 perbuatan ini. Apabila umatku. Coba buka, Bu, halaman 295 yang punya kitab. Ini hadisnya. Menurut syarat Imam Muslim, hadis ini sahih. Halaman 295. Lihat di situ. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Pada umatku ini nanti di akhir zaman akan terjadi khasfun, penenggelaman bumi. Wa maskhun, dan perubahan banyak bentuk manusia. Wa qadfun, dan hujan meteor. Qala rajulun minal muslimin, seorang lelaki dari kaum muslimin yang mendengarkan kajian Nabi ini bertanya kepada Nabi, wa matadzaka ya Rasulullah, kapankah itu akan terjadi ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Hujan meteor akan menghantam bumi kalau umatku sudah melakukan 3 benda ini, 3 perbuatan ini. Yang pertama, apabila di tengah-tengah umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita. Yang kedua, kata Nabi, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik sudah menjadi tren yang dicintai, digemari, menyebar luas di tengah-tengah umatku di mana-mana. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila benda-benda khamar yang benar-benar memabukkan lain-lainnya sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana, umat ini mudah mendapatkannya di mana-mana. Menurut ibu semua, yang 3 ini sudah dibuat umat Nabi enggak sekarang? Ya. dan ancaman yang dikatakan NASA Amerika Serikat, sehingga mereka sudah bersiap-siap. Orang-orang kafir sudah siap-siap semuanya. Mereka sudah mempersiapkan bunker-bunker mereka di bawah tanah. Sementara bunker kita apa? Indonesia sudah buat bunker belum? Belum. Mana bunker kita? Bunker kita adalah iman dan amal saleh. Bunker kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau meteor jatuh tepat di bunker, naik bunker itu ke atas, hancur semua isi bunker, ya. Percuma aja buat bunker. Tapi gitulah orang kafir ya, karena mereka enggak tahu apa sebenarnya perlindungan yang sesahih, yang sahih, mereka akhirnya nyiapkan bunker. Mereka persiapkan itu bukan dengan dana yang kecil loh, Bu. Besarnya minta ampun. Mereka peras, mereka kompas di mana-mana negeri-negeri di dunia ini, khususnya negeri-negeri Islam, lalu mereka buat bunker untuk menyelamatkan diri di akhir zaman. Hah? Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, meteor akan mengakhiri kehidupan dan teknologi. Yang hidup, merekalah orang-orang yang akan menyaksikan terjadi dukhon. Setelah dukhon, ibu, matahari kembali terang, matahari kembali nampak, bumi kembali terang. Ketika ibu keluar dari rumah, maka ibu sudah menyaksikan banyak mayat bergelimpangan di muka bumi. Mayat manusia, mayat binatang, burung, hewan, atau apa saja. Tanam-tanaman banyak yang layu dan mati. Iyalah, 40 hari, 40 malam, gelap gulita dan panas yang teramat sangat garam. Ibu-ibu, maka ibu akan hidup seperti dalam kehidupan apa saat itu. Dan yang unik lagi, serta sangat mengerikan adalah listrik udah gak ada. Bayangkan orang yang tinggal di apartemen. Bayangkan orang yang mengandalkan lift di mana-mana. Bayangkan air kita selama ini disalurkan melalui teknologi. Ya kan? Sampai ke rumah kita. Gak ada air. Panik apa hidup saat itu yang terjadi. Ibu-ibu, kalau dibayangkan terus, bayangkan terus, kita akhirnya menggigil, gak mau hidup setelah ini. Ya? Tapi bukan itu yang saya akan sampaikan di sini. Yang akan saya sampaikan di sini adalah merangsang ibu untuk semangat hidup. Ibu, saksikan aja nanti. Setelah saya sampaikan, penutup pengajian saya adalah ibu terangsang untuk lebih lanjut hidup. Supaya apa? Ibu akan tahu rahasianya. Kenapa pengajian ini, maaf ya, kenapa pengajian ini termasuk pengajian yang banyak merubah orang. Isi materi ini termasuk isi materi yang banyak menjadikan seseorang lebih taat dari sebelumnya, lebih soleh dari sebelumnya, dan lebih semangat dengan hidup daripada sebelumnya. Jadi bukan kebalikan ya. Pulang dari ruangan pengajian ini udah lemas. Hah? Bawanya udah mau mati besok aja. Dek, ngapain habis pulang pengajian udah kayak gini bawaannya? Udah mau kiamat. Bukan. Hasilnya beda nanti. Insyaallah ta'ala. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Jadi meteor ini menghentikan semua teknologi. Nah, yang paling menyakitkan itu, Bu, orang-orang yang selama ini bakhil, menumpuk-numpuk harta, simpan duitnya di bank. Setiap bank ada nomor rekeningnya, bengkak. Dan dia bangga itu. Mobilnya mewah-mewah, dia bangga. Villanya di puncak, tanahnya bersebar luas, dia bangga. Tapi bakhil untuk berinfak. Bakhil untuk bersedekah. Saat teknologi musnah, semuanya nggak ada yang bisa digunakan lagi. Ngambil uang di bank, banknya pada tutup semuanya. Betul tidak? Bank menggunakan teknologi. Ibu bayangkan. Dan Nabi mengatakan, saat itu nanti kalian akan kembali kepada mata uang yang sebenarnya, dinar dan dirham. Saat itu uang-uang kertas kalian seperti kertas-kertas yang berserakan, kertas mainan yang dipermainkan anak-anak. Subhanallah, Nabi kan gak pernah hidup zaman ini kan. Uang kertas baru berapa ratus tahun baru ada, Bu? Hah? Baru 200 tahun lebih, ini sedikit. Zaman Nabi gak ada uang kertas. Zaman Nabi yang ada adalah dinar dan dirham, emas dan perak, paling-paling barter. Tapi Nabi bisa menggambarkan bahwa nanti kamu akan membiarkan uang-uang kertas kamu seperti kertas-kertas mainan yang dipermainkan oleh anak-anak. Menandakan gambaran Nabi tentang zaman kita ini real. Seolah-olah beliau pernah hidup zaman ini. Seolah-olah beliau ditontonkan oleh Allah video masa yang akan datang. Sehingga beliau ceritakan kepada para sahabatnya. Nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begini, kamu akan begini. Termasuk jatuhnya meteor. Terjadinya 10 tanda besar kiamat. Diceritakan dengan rinci oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga akibatnya apa, Bu? Setelah para sahabat mendengarkan pengajian Nabi itu, apa yang terjadi pada para sahabat? Yang terjadi pada mereka adalah energi semangat untuk hidup. Loh, kok bisa begitu? Sebab bagi mereka hidup saya berarti gak lama lagi. Saya harus berbuat sebaik-baiknya, beramal sebanyak-banyaknya untuk persiapan saya agar selamat di akhir zaman dan surga yang akan saya beli dengan iman dan amal soleh saya. Begitu loh, Bu. Jadi semangatnya untuk hidup muncul. Hidup saya tidak lama lagi. Ya, hidup saya tidak lama lagi. Memang ya kiamat setiap kitabnya ada namanya kiamat kecil, yaitu kematiannya masing-masing, ya kan? Dan itu pasti. Tetapi kalau melihat urutan ini, yang muda-muda pun dipaksa untuk semangat hidup. Supaya apa? Sisa hidup yang masih Allah bentangkan sebelum meteor. Sebab bu, ketika meteor, sangat banyak manusia di bumi ini bergelimpangan. Saya nggak tahu, dan tidak ada satu pun yang tahu, di manakah jatuhnya meteor itu nanti? Apakah jatuhnya di Afrika? Apakah jatuhnya di Eropa? Apakah jatuhnya di Australia? Atau jangan-jangan jatuhnya di Rawamangun? Kita benar-benar tidak tahu. Kalau sempat jatuhnya di Rawamangun, maka satu Jawa hilang, bu. Setengah Sumatera akan dikikisnya juga hilang. Kalau jatuhnya di Sumatera, satu Sumatera hilang. Kalau jatuhnya di Kalimantan, satu Kalimantan bisa bolong. Partikel-partikelnya itulah yang akan membungkus bumi menjadi duhon. Kalau jatuhnya di Afrika, syukur-syukur jatuhnya di bunker-bunker Amerika. Ibu-ibu yang kami muliakan, kita kembali. Nah, sulit, air tidak lagi turun dari langit. Kata Rasulullah, 3 tahun ini hadis sahih. Kesahihan hadis ini disepakati seluruh ulama ahli hadis. 3 tahun menjelang Dajjal keluar adalah tahun-tahun yang bumi ini mengalami paceklik dan kemarau panjang. Setahun sebelum Dajjal keluar, 1/3 air dari langit Allah tahan. 1/3 tanam-tanaman yang dapat dimakan dan hewan-hewan ternak yang dapat dikonsumsi oleh manusia pada mati. Maka bumi secara serentak seluruh negara-negara dunia mengalami kekurangan pakan secara global. Orang mulai kelaparan. Waduh bu, kalau cuma India yang kelaparan, mungkin di negara lain yang subur makmur yang masih banyak bisa menolong kan? Ini satu dunia serentak. Tahun kedua kata Nabi, orang berharap mudah-mudahan tahun depan ada perubahan. Ternyata tahun kedua, 2/3 air dari langit Allah tahan. Enggak ada hujan, satu bumi ini 2/3. 2/3 tanam-tanaman di muka bumi mati seluruhnya. Dan hewan ternak yang dapat dimakan juga seluruhnya mati. 2/3-nya. Berarti tersisa 1/3 untuk dimakan berebutan. Nah, saat itulah hadis sahih Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah, takkan terjadi kiamat sampai tetangga rela mendatangi tetangga yang lain dan membunuh tetangga itu. Untuk memperebutkan sepotong roti yang dikira atau disangka ada pada tetangganya. Padahal tetangga juga kelaparan. Enggak ada. Lah kamu bohong. Lalu setelah dibunuh, dia cari makanan yang ada di rumah. Sampai begitu parahnya. Tahun ketiga, ketika Dajjal keluar. Nah inilah saatnya kenapa manusia banyak menanti-nanti kedatangan Dajjal. Ya, tahun ketiga, Dajjal tahun itu keluar. Total dari langit tidak ada air turun sama sekali. Ibu dapat bayangkan? Orang kalau hidup enggak ada air gimana? Ibu mungkin kepikir anakku gimana, cucuku gimana? Saya yakin ibu gak akan kepikir anak cucuku. Aku bagaimana? Itu yang akan menjadi pikiran. Sehingga para sahabat bertanya ketika itu, ya Rasulullah, kalau kami hidup pada saat itu, apakah yang dapat mempertahankan hidup kami? Nabi menjawab, saat itu, zikir adalah amalanmu yang dapat mengenyangkan perut, yang dapat mengganti makan dan minum. Saat itu zikir berubah menjadi sesuatu yang dahsyat. Makanya kitab kita tulis dengan tulisan zikir akhir zaman. Bagaimana menurut ulama salaf memunculkan energi zikir. Dan zikir ini akan sangat kuat energinya jika sebelumnya ibu adalah orang yang beriman, imannya lurus. Bila ibu sebelumnya, sebelum kejadian ini, orang yang punya amal-amal soleh yang berlapis-lapis. Bu. Di sedekah ibu rajanya. Di umroh ibu pernah melakukannya. Bahkan sering berulang-ulang. Di baca Quran ibu telah khatamkan berkali-kali. Di tahajud ibu termasuk orang yang bangun tengah malam. Di duha ibu gak absen, gak alpa. Puasa Senin Kamis, ini puasa bid. Insya Allah banyak puasa ya. Nah, ini hari bid yang kedua. Ya. Di puasa bid ibu gak mau absen juga. Pokoknya dalam kebaikan ibu selalu ada di situ. Maka orang yang macam gini dijamin oleh Allah di surat Al-An'am ayat 158 tadi. Bahwa dia pasti selamat. Ketika dia berzikir, zikirnya langsung ketika itu berfungsi sebagai makanan baginya, perutnya kenyang. Walaupun kempes, tapi kuat tenaganya. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan. Setelah itu, Alhamdulillah kami muliakan. Nah, yang lemah-lemah iman mulai melakukan hal yang tidak baik. Apa yang mereka buat? Ngerampok sana kemari. Membuat geng-geng dan klub-klub untuk melakukan perampasan, perampokan ke sana kemari. Apalagi yang punya senjata. apalagi memang iman gak ada, ya, maka mereka ya seperti zaman dulu, bu, zaman koboi dulu, membuat satu kelompok lalu ngerampok sana, ngerampok sini. Saat itulah ibu-ibu yang kami muliakan, saya sebenarnya menghasung kepada orang-orang beriman. Saat itu sudah saatnya kita hijrah. Berkumpullah seluruh orang-orang beriman di satu kawasan, di mana seluruh laki-lakinya membuat garis demarkasi untuk menjaga anak-anak dan istri di belakang. Setiap ada perampok datang, ya mereka yang menghalangi. Salat lima waktu terjaga di situ. Doa, serentak berdoa ke langit. Ya, maka Allah kan banyak turunkan pertolongan. Tapi kalau terpencar-pencar kayak di kota sekarang ini, ha? Maka kita akan jadi mangsa dan korban dari orang-orang jahat yang tidak beriman yang akan merampok ke sana kemari. Kalau kita tercecer macam sekarang ini kan tercecer nih. Ibu-ibu yang kami muliakan, saya menyarankan di YouTube, di ceramah-ceramah saya sarankan, mulailah komunitas manusia hari ini mulai menentukan di mana nanti. Oh, di sana ada 10 hektar. Maka orang-orang beriman mulai mesan kaplingan. Oh, saya minta nanti 500 meter. Saya juga 500 meter, 500. Mulai dibangun nanti rumah-rumah sederhana. Walaupun di rumah itu hanya sebagai villa-villa dan segala macamnya, manfaatkan dulu oleh pesantren atau apa. Tapi ketika terjadi huru-hara, kita sudah tahu di mana kita bersatu seluruhnya. Jadi kalau orang Jawa Barat ada 5 titik di mana orang beriman akan kumpul di 5 titik itu, umpamanya kan. Di Sumatera Barat nanti ada 7 titik, di Riau ada 9 titik. Tentukan supaya orang beriman tahu kemana mereka harus pergi. Saat mereka sudah bersatu, bu, mereka akan saling lindung-melindungi. Karena terlalu banyak para penjahat. Wa katsural haraj, kata Rasulullah. Wa katsural haraj, wa katsural haraj. Qalu, wa mal haraj ya Rasulullah? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu haram? Nabi menjawab, al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Sangat banyak ketika itu terjadi. Orang-orang ada yang naik ke atas tempat yang tinggi, kata Rasulullah. Lalu mereka melemparkan dirinya dari tempat tinggi itu, bunuh diri. Ada yang menghantamkan pisau ke tubuhnya karena enggak sanggup lagi menahan beratnya beban hidup. Saat itu yang masih hidup berlomba-lomba berharap mudah-mudahan sang penyelamat dunia, ketika itu muncul isu penyelamat dunia akan muncul, yaitu Dajjal. Nah, ketika itulah orang-orang betul-betul berharap-harap dan nanti-nanti Dajjalnya datang, termasuk umat Nabi yang awam. Kalau ibu insya Allah enggak lah. Ibu sudah dengarkan kajian ini. Ibu selama ini sudah jadi orang pengajian. Iman ibu dan amal soleh ibu mudah-mudahan mampu melindungi ibu saat itu. Amin. Ya. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, insya Allah ibu nyadar. Enggak boleh, saya tidak akan pernah mau berjumpa dengan Dajjal. Biar saya meninggal. Insya Allah, ibu akan pertahankan iman ibu saat itu. Tapi banyak enggak orang yang ngaji dibanding enggak ngaji? Banyak yang enggak ngaji. Berarti yang awam, dan apalagi mendengarkan isu Dajjal bisa memberikan kemakmuran. Oh sudah, semuanya berharap Dajjal akan nyampe ke kotanya. Saat Dajjal dikabarkan dan nyampe, maka mereka langsung berduyun-duyun datang ke tengah-tengah kota di mana Dajjal ada di situ stay. Mereka langsung sujud menyembah Dajjal. Serentak satu kota dengan kampung-kampungnya, orang-orang dusun, orang-orang lembah, orang-orang gunung, seluruhnya turun menuju ke arah Dajjal, sujud menyembah Dajjal. Tapi mana ada negeri dan kampung, dan kayaknya ini adalah kata Rasulullah dalam hadis, ada nanti negeri yang dilewati Dajjal dan penduduk negeri itu tidak mau beriman kepadanya. Tidak mau beriman kepadanya, maka negeri itu akan menjadi kering, gersang, dan tandus semati-matinya. Air sama sekali tidak ada, makanan sama sekali tidak ada. Dan kata Rasulullah SAW, baik kamu pilih yang itu, karena kamu sedang menanti surga Allah. Ya. Nah, ini yang saya yakini, yang dimaksud kampung kecil itu adalah yang saya sebut barusan. Komunitas orang-orang beriman, yang memang menolak habis-habisan Dajjal. No way for you Dajjal. Ya. Yang orang Sumatera Barat di mana sekarang? Berapa orang? Ada enggak? Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenapa saya tanya orang Sumatera Barat? Saya sekarang sedang mempersiapkan satu lokasi. Ya. Lokasi ini di Kabupaten 50 Kota, sumber air. Dekat perbatasan dengan hutan lindung. Ya. Ini sangat indah sekali, view-nya juga sangat indah. Sumber air. Dan ini lokasinya baru saya dapatkan 5 hektar. Saya ingin tambah, dia ada 45 hektar. Tapi yang 5 hektar insya Allah dalam jangkauan saya. Nah, ini nanti dipersiapkan. Saya akan menjadikan situ sebagai pusat wisata dakwah dan berkuda An-Nabawi. Ini saya sebut nama yang juga disebut juga dengan apa? Dehas atau apa namanya? Ya, Kabupaten 50 Kota. Nah, ini Bu, setiap orang yang ingin tinggal di sana, silakan mulai membangun di situ atas nama dia. tanahnya buat kaplingnya atas nama dia. Atas nama dia per 500 meter buat bangunannya, dan bangunan yang kami anjurkan adalah bangunan yang serba manual, enggak mengandalkan listrik. Airnya sumur yang kita siapkan. Ya, rumahnya dikelilingi oleh kurma. Karena kurma bisa tumbuh di Indonesia dan bisa untuk makan, dan kurma termasuk yang tahan dari berbagai macam jenis cuaca. Dan yang bersangkutan wajib punya kuda. Kuda itu kami yang melatih. Kuda itu kami yang melatih. Menjelang Bapak Ibu, ini Ustaz, kapan kami akan ke sana? Kapan-kapan Ibu pulang kampung? Kapan-kapan Ibu mau wisata pulang? Rumah Ibu sudah ada di situ. Ibu yang kami muliakan, lalu Ustaz, kapan kami akan pindah habis ke sana? Nanti ketika diumumkan secara resmi bahwa meteor seminggu lagi umpamanya akan menghantam bumi. Ini umpama. Ustaz, dekat enggak? Masalah dekat atau enggak, ya kan masih ada teknologi ketika itu. Makanya, ada lagi ciri-cirinya, salju udah turun di Arab. Sekarang kan udah. Huru hara merata di seluruh dunia, dan khususnya di Timur Tengah. Sekarang kan sudah. Kemudian, fitnah di Syam, yaitu Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Pembantaian, peperangan yang tidak ada ujungnya. Sekarang masih sedang berjalan. Wafatnya seorang Raja Arab, sesuai terangkan. Inilah Raja Arab yang wafat itu, Januari 2015 kemarin. Ada tiga orang putra mahkota yang akan saling bergaduh sesama mereka bertiga. Tiga putra mahkota yang masih hidup sekarang adalah Salman, Talal, dan Mukrin. Dan masing-masing mereka sekarang sedang membangun kekuatan untuk memperebutkan kekuasaan siapa yang sebenarnya akan memimpin Mekah dan Madinah. Walaupun jadi raja adalah Salman, tapi yang Talal semenjak dia diusir dari kerajaan, dan calon raja berikutnya sudah dibaiat Muhammad bin Nayef, anak kandungnya almarhum Pangeran Nayef, menjadi raja pertama setelah dia. Kemudian jadi raja kedua adalah Muhammad bin Salman, anak kandungnya sendiri setelah yang ini. Maka yang dua orang ini sakit hati. Otomatis enggak? Mukrin karena haknya menjadi raja juga sudah dicopot. Nasib baik dia masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan. Tapi Talal sudah diusir habis. Dihapus betul namanya dari anggota keluarga kerajaan. Maka tiga orang ini atau kubu atau anak keturunan mereka akan saling bergaduh ini. Sekarang saja sudah ada kekuatan-kekuatan dari masing-masing kubu untuk memperebutkan. Ibu dengar saja, dalam waktu yang dekat akan terjadi keributan dalam tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Ibu dengar saja. Ini sudah berlangsung sekarang. Dan Efrat mengering terlebih dahulu, kata Nabi. Efrat sudah mengering sekarang. Betul? 100%. Sungai Efrat itu di Irak. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai mengering dulu sungai Efrat. Apabila sungai Efrat sudah mengering, akan ketemulah gunung emas yang menjadi rebutan seluruh lelaki di dunia. Akan menuju ke sana para lelaki satu bumi ini membawa senjata-senjata mereka. Dalam setiap 100 orang laki-laki terbunuh 99. Yang hidup cuma satu. Apa kata mereka? Semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Inilah dia penyebab kenapa kaum laki-laki 1:50 di fase kelima. Laki-laki udah jumlahnya langka. Mereka banyak terbunuh dalam perang. Ya, ibu-ibu, apa kata George Walker Bush? George Bush. Hah? Ketika dia belum diganti oleh Barack Obama, satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Berarti apa yang digambarkan Nabi, lebih 14 abad yang lalu sudah dibuktikan secara ilmiah hari ini. Di Irak ada potensi emas yang sangat besar. Nabi mengatakan bila sungai Efrat mengering, akan ketemulah gunung emas yang sangat besar. Yang akan menjadi rebutan para lelaki yang mengirim tentara-tentaranya dari seluruh dunia. Peperangan besar akan terjadi. Hari ini, ibu-ibu yang kami muliakan, sungai Efrat telah kering total. Barack Obama sejak Maret 2014 menahan 135 ribu pasukan daratnya stay di Timur Tengah untuk persiapan melindungi gunung emas yang ada di Irak. Supaya tidak dirampok, dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kata Barack Obama. Kata George Walker Bush. Padahal yang enggak bertanggung jawab itu siapa? Maling itu siapa? Perampok itu siapa? Penjahat itu siapa? Dia yang ngomong kami ingin lindungi emas itu dari tangan-tangan yang jahat, yang tidak bertanggung jawab. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan. Kemudian kita sedang diambang perang dunia ketiga. Oke. Kita pindahannya kapan, Pak Ustadz? Nanti kalau sudah resmi, keluarga kerajaan Arab Saudi sudah terdengar ribut. Kemudian meteor dikabarkan sudah sangat dekat menghampiri bumi. Ya, sudah banyak hal yang sangat positif. Saat itu ibu baru pindahan total. Jangan lagi tinggal di kota. Kalaupun ternyata kita meninggal di sana, kita meninggal bersama orang yang beriman. Ada yang mengafani kita. Ada yang menguburkan kita. Ya. Kalau kita perlu air, umpamanya di rumah kita, kita bisa menimba kembali air seperti zaman dulu. Dibandingkan di rumah-rumah canggih kita kayak gini, airnya bagaimana yuk? Hah? Mengandalkan keran kan? Keran ini bisa gak mengalirkan air kalau saya teknologinya musnah? Listrik udah gak ada? Gak ada, panik ibu. Rumah-rumah mewah ini akan tinggal. Jadi saat itu yang paling ideal adalah kita jual aset-aset kita. Tapi saat itu, kalau sekarang nikmati dulu hidup seperti biasa. Perbanyak saja amal soleh. Masuk akal gak? Ya, nikmati hidup ini seperti biasa. Tapi kalau itu sudah teramat sangat dekat dan sangat nyata, ibu akan katakan, ini yang diceritakan Ustaz Zul dulu, ini yang disampaikan dulu, ini. Kalau sudah yakin seperti itu kejadiannya, cepat. Mobil-mobil segera lelang. Jual. Hah? Kalau orang kafir kan enggak? Orang kafir kan tidak akan percaya di ini semua. Yang percaya kan hanya segelintir orang-orang beriman. Nah ibu, saat mereka sudah beli, umpamanya sebulan sebelum kejadian, lalu mobil kami menjelang kejadian itu apa Ustaz? Rental aja dulu. Banyak amat mikirnya. Ya bu ya, harta kami diapakan yang banyak ini, yang sampai miliar-miliaran dunia karena jual rumah. Gampang ibu-ibu, sedekahkan ke langit, ke pemilik langit dan bumi, dan jadikan itu niat gitu sebagai pelindung diri kita dan keluarga kita. Sisanya belikan kuda, belikan kambing, belikan sapi, jadikan itu sebagai aset yang dapat kita pakai di lembah di mana kita sering berkumpul. Jadi di Sumatera Barat ada berapa titik, di Jawa Barat ada berapa titik, ya jangan di kota-kota besar begini. Tapi betul-betul di pedusunan yang ada sumber airnya di situ. Ingat ini baik-baik ibu-ibu yang kami muliakan. Cuma kalau ada ibu mengatakan, alah gadang nauta Ustaz kok. Faham bahasanya nih? Nah itu terserah. Nabi Nuh juga dikatakan gila kan? Saat dia membuat kapal di atas gunung. Nuh ini bodoh. Kapal itu di laut, ini malah di atas gunung. Nuh melakukan persiapan. Toh seluruh persiapan tidak ada ruginya. Ibu-ibu yang kami muliakan, persiapan kita sebenarnya bukan fisik begitu saja. Tapi persiapan yang paling serius itu adalah imannya diluruskan. Pemahaman tauhidnya dibenarkan. Akidahnya betul-betul disamakan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang ajarkan Rasulullah. Dan amal solehnya. Amal solehnya siang malam berlomba. Ajak semua keluarga yang mau diajak untuk berlomba. Siapa yang duluan khatam Quran? Karena Allah. Siapa yang beli banyak sedekah? Karena Allah. Siapa yang mau pergi umrah? Karena Allah. Siapa mumpung masih ada teknologi. Gitu loh, mumpung masih ada teknologi berlomba-lomba beramal. Yang masih punya suami, maka benar-benarlah ambil hati suami. Taati suami. Jadikan suami ridho dengan kita. Karena ketahuilah ibu-ibu, yang paling awal banyak meninggal dunia di muka bumi adalah kaum lelaki. Kami. Kami yang paling banyak cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kami muliakan, dan ketika ini semua terjadi, Allah berkat amal ibu, Allah akan lindungi kita. Ibu masih ingat tiga orang yang masuk dalam gua, terkurung? Yang menyelamatkannya apa? Duitnya. Dinar dirhamnya menyelamatkan. Amalnya kan? Amalnya dia doa, ya Allah, ya Rab, hamba dulu mengamalkan ini. Maka jika amal itu engkau ridhoi, engkau terima, selamatkan hamba hari ini. Allah bukakan sepertiga pintu. Ya kan? Kemudian yang lain juga berdoa-berdoa, akhirnya semua terbuka. Lihat, di dunia saja amal sudah bisa menyelamatkan. Bu, di awal-awal kitab ini, kitab Zikir Akhir Zaman, kami menyebutkan situ tentang kisah Nabi Yunus dalam perut ikan. Coba lihat keajaiban zikir dalam kegelap dalam samudra yang paling dalam. Lihat itu ada subjudulnya di dalam di halaman anu. Coba lihat bagaimana Allah berfirman, laula an kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus bukan termasuk orang yang banyak ibadah sebelumnya, banyak berzikir bertasbih sebelumnya, pasti Yunus akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Coba Bu, Yunus masuk perut ikan itu berapa lama? Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? Berapa lama ibu? Jawab aja gak tahu. Pura-pura mikir lagi. Biar cepat bu, Allah wa Rasulullah alam. Para ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 40 hari. seberapapun lamanya, enggak masuk akal, Bu. Dalam perut ikan yang sempit, dibaluri oleh cairan ikan yang beracun, enggak ada oksigen yang untuk dihirup, apalagi dalam kedalaman samudra yang paling dalam. Ya enggak? Enggak ada makanan, mampu bertahan berhari dalam kegelapan, subhanallah dia bisa hidup. Ternyata rahasianya kata Allah, karena sebelumnya Yunus adalah orang yang banyak amal soleh. Coba ibu lihat. Jadi di masa-masa dukhan ini terjadi segala macamnya, kegelapan apapun bumi ini, oksigen waktu 40 hari, 40 malam ini kan sulit untuk dihirup kan? Gelap gulita. Enggak ada yang mau dimakan. Saat itu yang dapat membuat kamu tahan adalah amal soleh. Subhanallah. Pantesan Nabi pas fitnah Syam. Coba lihat ini bu, semuanya mata. Lihat ke sini. Menjelang Al-Mahdi muncul, salah satu ciri khasnya adalah fitnah membara di Syam. Coba perhatikan, Nabi mengisyaratkan di sini, yang sudah saya tulis di sini, badiru bil a'mali fitanan. Haha, barulah kita paham kenapa ya Nabi nyuruh kita berlomba-lomba saling memperbanyak amal soleh di masa-masa fitnah di Syam. Syam itu kan Palestina, Syam itu kan di Syria, Syam itu kan di Yordania dan Lebanon. Kenapa Nabi menghasut kita memperbanyak amal soleh? Karena berarti ke depan eskalasi daripada fitnah dan petaka di bumi ini semakin meningkat. Terus meningkat secara tajam. Yang mengakibatkan orang-orang yang minim amal soleh, dia tidak akan mampu bertahan lalu jatuh. Ketika dia jatuh, dia murtad. Puncaknya adalah ketika Dajjal keluar. Makanya amal soleh ya bu ya. Amal soleh bukan amal salah. Amal solehnya diperbanyak. Ibu-ibu sekalian, hamba-hamba Allah kami muliakan. Ketika Nabi menghasung amal soleh, ya amal soleh. Bukan, enggak ada solusi yang lain. Saya juga membuat bunker, salah. Saya Pak Ustadz, sekarang saya enggak akan apa, sama dengan orang, kalau udah kayak gini Pak Ustadz, biar anak saya enggak usah masuk universitas. Karena enggak ada guna lagi ijazah masa yang akan datang, udah dekat waktunya ini. Juga salah. Anaknya tetap sekolah, tapi syaratkan kepada anak, dengarkan bahwa kita di akhir zaman, sehingga anak nyadar diri, jangan sampai memurahkan harga diri, dijual kepindah-pindah tangan dari laki ke lelaki. Yang laki-laki juga jangan pernah melakukan dosa ini dan itu, stop. Sholat lima waktunya berjamaah, dia kejar ke masjid, dia tahu ini akhir zaman, persiapkan diri sebaik-baiknya. Ketika khilafah tegak, bumi ini kembali tenang, kehidupan kembali tenang, dialah yang akan mengisi khilafah itu. Baik, persiapkan dengan sebaik-baiknya persiapan. Memang ini akhir zaman. Kalau ibu masih saya ingatkan kembali, Dajjal ini lama enggak lagi keluarnya? Hah? Apa tandanya menandakan bahwa Dajjal sudah sangat dekat? Hah? Kemarin ada yang beli buku tentang ensiklopedia akhir zaman enggak? Bukunya tebal. Dua kali itu tebalnya. Ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad. Ya? Buku ini, ibu-ibu yang kami muliakan, biasanya kemana provinsi, kemana negara saya masuk, dua ini saya bawa terus. Ensiklopedia akhir zaman dengan zikir akhir zaman. Karena buku ini sangat ilmiah, lengkap, selengkap-lengkapnya, dan mengumpulkan semua pendapat dan menguatkan mana yang kuat menurut ijma' ulama ahlus sunnah wal jamaah. Baik, di dalam buku itu ada hadis sahih Imam Muslim. Diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Ya, di cerita itu Rasulullah menceritakan tentang pengalaman perjalanan Tamim Ad-Dari, di mana Tamim berjumpa dengan Dajjal di salah satu pulau di tengah laut Yaman. Dajjal saat itu masih terikat kakinya, tangannya, dan lehernya dengan rantai yang teramat besar dan berat. Dajjal ketika itu tergeletak di lantai di kuil tua di tengah pulau itu. Dan Dajjal berkata bahwa tanda aku akan lepas, aku akan keluar nanti. Beliau mengatakan, bila buah di kebun kurma Baisan sudah tidak lagi berbuah. Yang kedua kata Dajjal ini, bila air di Danau Tiberias sudah menyusut dan hanya tinggal sedikit. Ibu tahu tidak bagaimana perkembangan yang dua ini sekarang? Ya ibu, terima kasih. Ibu tahu nggak bagaimana perkembangan ini sekarang? Kebun kurma Baisan itu di mana? Hah? Bagus bu jawabannya. Nggak tahu jadi cepat. Saya interaktif sih kalau ngomongnya, memang sering ngajak ibu. Jadi kalau ada yang tahu langsung nyambung. Oh, kalau nggak tahu kita selesaikan. Kebun kurma Baisan itu adalah di Syam. Di Syam, negeri Syam. ya. Ada yang mengatakan perbatasan Yordania dengan Palestina. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, hari ini sudah beberapa tahun belakang ini 100% buah di kebun kurma Besan sudah tidak berbuah lagi. Satu. Yang kedua, tentang Danau Tiberias. Ibu buka saja YouTube. Danau Tiberias ini di mana sekarang? Di Palestina. Yang tanahnya dijajah oleh Israel, berarti dalam Israel sekarang. Itulah sumber air utama dan satu-satunya bangsa Yahudi di Israel dari Danau Tiberias. Danau Tiberias itu, Bu, enggak dalam. Dari permukaan sampai ke dasar kedalamannya hanya 45 meter. Nah, ini dia. Saya buat gambar seperti ini ya, Bu ya. Ini permukaan danau. Allahu Akbar. Ini permukaan danau dan ini dasarnya. Ibu-ibu, dari sini sampai ke dasar paling dalam itu hanya 45 meter. Hanya 45 meter. Nanti Ibu lihat di kitab ensiklopedia akhir zaman halaman 800 ya, tentang penguraian masalah Dajjal. Di sana diuraikan tentang hadis sahih Imam Muslim yang faktanya secara sekarang mendukung 100%, tidak meleset sedikit pun. Sekarang danau ini, Bu, Danau Tiberias ini enggak pernah berkurang airnya seumur-umur dunia ini terkembang. Tapi sejak 2003 sampai 2013, hanya dalam 10 tahun saja, berapa kedalaman air tadi, Bu? 45 meter. Sudah susut 16 meter. 16 meter dari 45 meter ini sudah lebih 30% loh. Hanya dalam 10 tahun. Akhirnya televisi resmi Israel secara terbuka dunia ikut mendengarkan kepanikan pemerintah Israel. Sebab apa? Ini sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka tidak punya mata air yang lain. Mereka tidak punya sungai. Mereka tidak punya apa-apa cadangan air kecuali hanya dari sini. Sekarang ini menyusut. Allah. Bu, jika 2013 sudah 16 meter, maka seperti ini posisinya. Ya. Sekarang, akhir 2015 kemarin, Bu, bagian dasar danau yang menonjol itu sudah nampak seperti pulau-pulau kecil yang menonjol. Ya. Posisinya sudah seperti ini sekarang. Terus menyusut, terus menyusut. Dalam hadis itu Nabi mengatakan bahwa umatku, Dajjal akan lepas ke tengah-tengah umatku ketika air Danau Tiberias hanya tinggal sedikit. Yang sedikit inilah yang nanti akan diminum rame-rame oleh Yajud dan Majud sampai kering sekering-keringnya. Sekarang Danau Tiberias sudah sangat sedikit airnya. Maka para-para ulama kita, ulama-ulama kita di Timur Tengah termasuk Syekh bin Bas sampai basah jubah dadanya, Bu. Beliau berkata, "Hadza zamanu khurujid dajjal." Inilah zaman kita. Zaman Dajjal itu akan keluar. La haula wala quwata illa billah. Padahal, Bu, tidak ada satupun orang yang sanggup mempertahankan iman jika berjumpa dengan Dajjal. Illa man rahima rabbah. Wallahi, Bu, kata Nabi, akan ada nanti lelaki yang merasa imannya tidak akan bisa berubah ketika dia jumpa dengan Dajjal. Dia yakin imannya akan tetap bertahan. Lalu dia keluar dan berjumpa dengan Dajjal. Saat dia keluar berjumpa dengan Dajjal, menguaplah imannya. Dan dia pun sujud menyembah Dajjal. Makanya Dajjal itu digelari Al-Masih. Apa gelar Dajjal? Al-Masih. Al-Masih Dajjal. Apa arti Al-Masih, Bu? Sang penghapus. Arti Al-Masih itu adalah sang penghapus. Apanya dihapus oleh Dajjal? Keimanan orang. Orang-orang yang berjumpa dengan Dajjal, imannya menguap. Kekuatan sihirnya, kekuatan magicnya akan mampu menjadikan orang ini semacam kesedot. Makanya kata Rasulullah nanti, "Wahai para lelaki, jika kamu dengar Dajjal sudah masuk ke kota kamu, carilah ibumu dan ikat dia di rumah. Ambil istrimu, ikat dia di rumah. Cari anak gadismu, kumpulkan seluruh keluarga kamu. Dan yang wanitanya, ikatkan mereka di tiang-tiang rumah. Karena wanitalah yang paling kuat tersedot oleh energi sihir yang dimiliki oleh Dajjal. Bila dia masuk ke satu kota, maka menyebar langsung kekuatan sihirnya." Ya, wanita semacam pasrah saja. Dalam keadaan pasrah nirimu nasib, ya, lebih baik saya mempertahankan hidup daripada harus menahan beratnya beban seperti ini. Ditambah lagi kekuatan seruan setan yang menyeru, yang setan itu menservis Dajjal. Maka keluarlah komunitas. Saat mereka keluar, mereka sujud. Saat mereka sujud sampai mereka mati, mereka tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Dan mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Inilah puncak fitnah pada fase keempat. Bu, saya bacakan hadis untuk ini. Sayati ala nasi zaman. Ini hadisnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sayati ala nasi zaman. Alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Akan datang kata Nabi. Suatu saat nanti zamannya yang ada pada umatku. Saat itu hari yang mereka jalani hari ini lebih berat daripada hari sebelumnya. Hari esok lebih berat daripada hari kemarin. Bertambah ke depan, bertambah masa, bertambah berat daripada hari-hari sebelumnya. Zaman yang dimaksud oleh Nabi itulah zaman fase keempat ini. Zaman kita hidup sekarang. Ibu bandingkan saja, maaf ya Bu ya. Dalam segi ekonomi, mana yang berat ekonomi tahun-tahun sekarang atau tahun-tahun sebelumnya? Baik, oke. Okay. Sepakat Bu? Mana menurut Ibu lebih berat? Keadaan mental dan moral anak-anak manusia sekarang ini, sekarang-sekarang ini atau tahun sebelumnya? Makin kesini makin brutal kan? Kejahatan makin meningkat tajam sekarang ini dibandingkan sebelumnya. Betul tidak? Maaf. Pemimpin-pemimpin yang memimpin dunia hari ini, termasuk negeri-negeri muslim, makin kesini makin jelek aja enggak? Iya. Ibu cerita segi apa saja, kita menemukan makin buruk daripada sebelumnya. Kalau secara alam, debu asap yang menimpa dan menyelimuti Indonesia kemarin ini, dibandingkan tahun sebelumnya beratan yang mana? Yang kemarin ini kan lebih berat kan? Jemaah haji kita yang kemarin ini, di bulan Zulhijjah di Tanah Suci, lebih banyak mana mengalami musibah dibandingkan jamaah haji sebelumnya? Kemarin. Macam-macam musibahnya, yang kron lah, yang inilah itu segala macam lah, ya kan? Tahun tambah tahun itu tambah jelek, Bu. Jadi orang juga berharap sama dengan Dajjal akan keluar. Tahun pertama, sepertiga, air tidak turun. Tahun kedua, tambah naik lagi, 2/3. Tahun ketiga, total air tidak turun. Pokoknya tambah ke depan itu, Bu, bukan tambah baik. Yang bisa tambah baik itu iman kita. Yang bisa tambah baik itu kesolehan kita. Tapi hidup ke depan ibu tambah baik, ngarap, jangan mimpi. Jangan mimpi. Ke depan, saya berharap Indonesia ini lebih baik ke depan. Maaf ya Bu ya, saya bukan mendahului. Tetapi karena ada hadisnya, saya yakin Indonesia tidak akan lebih baik ke depan. Dan bukan hanya Indonesia. Tapi seluruh dunia tidak akan lebih baik ke depan. Dan saya tidak salah dengan keyakinan saya ini. Karena ada hadis yang menuntun saya. Dan seharusnya kita yakin ke depan, makin lama makin buruk. Yang bisa makin baik itu apa? Iman kita bisa makin baik, makin mengkristal. Yang bisa makin baik adalah amal soleh kita. Makanya makin kuat kita ngaji, insya Allah makin kuat niat kita untuk memperbaiki diri. Kita nyadar Bu, kita di akhir zaman. Ya Bu ya, setelah ibu menyadari di akhir zaman, maka ibu jangan sia-siakan waktu yang ada Bu. Untuk tahun-tahun ini tentang Dajjal, dan ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat berat Bu. Apa? Kata Nabi, hanya seorang remaja lelaki saja yang mampu bertahan di hadapan Dajjal. Dan dialah satu-satunya yang tidak mau sujud kepada Dajjal. Ketika Dajjal melihat laki-laki remaja ini tidak mau sujud kepadanya, Dajjal marah. Dan Dajjal pun membelah kepalanya dengan gergaji dalam keadaan hidup-hidup. Dibelah oleh Dajjal. Remaja laki-laki ini tidak mau sujud kepada Dajjal. Nggak mau tunduk. Anehnya sihir Dajjal nggak mempan. Kekuatan-kekuatan magicnya, segala apapun dilakukan nggak mempan. Laki-laki ini meninggal. Darahnya berserakan di lantai. Kepalanya sudah terbelah sampai ke dada. Lalu Dajjal mengelilinginya satu kali keliling. Sambil membaca komat kamit, mantra-mantra tertentu, apa yang dibacanya entah apalah. Setelah itu dia menunjuk kembali kepada bangkai atau mayat remaja ini. Kum, bangkitlah kamu. Allah izinkan saat itu. Dan inilah satu-satunya manusia yang benar-benar telah mati di tangan Dajjal, lalu betul-betul Dajjal menghidupkannya dengan izin Allah. Sementara, kata Rasul, Dajjal kan lewat di kuburan. Untuk meyakinkan orang banyak yang masih hidup, dia mengatakan, saya adalah Tuhan. Mana kamu bukti adalah Tuhan? Lihat oleh kalian. Maka dia menunjuk ke arah kuburan seluruhnya. Bangkitlah orang-orang yang dulu yang sudah pernah mati. Dalam keadaan tubuh utuh sebagai manusia yang dulu masih hidup. Jadi sang ayah melihat, anakku, ayah sudah hidup kembali berkat Tuhan kita Dajjal. Dia memeluk anaknya. Sang ibu juga, anak, mak sudah hidup kembali berkat Tuhan kita. Tuhan kita menghidupkan mak. Yang suami datang pada istrinya. Begitulah menyebabkan manusia heran dan betul-betul akhirnya mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Padahal kata Rasulullah, seluruh yang bangkit itu adalah setan-setan dan jin. Yang udah mati asli masih dalam, tapi yang bangkit itu adalah setan dan jin yang menjelma ke dalam wujud orang yang dulu sudah mati. Tapi yang kali ini remaja ini betul-betul manusia. Hanya ini yang pertama dan ini yang terakhir. Ya. Yang pertama dibunuh oleh Dajjal dan yang pertama berhasil dihidupkan oleh Dajjal. Tapi setelah itu kata Rasulullah, Dajjal setelah dia kembali hidup remaja ini, dan ternyata remaja itu makin kuat imannya. Dajjal berharap dia mau menyembahnya. Kata laki-laki itu, sorry Jal. Justru makin mantep iman saya, kamu asli Dajjal tulen. Saya sudah baca cerita bahwa Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki dan menghidupkannya kembali. Ternyata itu saya orangnya. Maka sejak itu Dajjal yang membunuhnya kali kedua sudah tidak berhasil. Kemampuan Dajjal membunuhnya sudah dicabut oleh Allah. Ya, dan Dajjal setelah hari itu tidak mampu lagi membunuh siapapun manusia di bumi ini. Itulah hari terakhir Dajjal bisa membunuh orang. Ibu-ibu, tentang remaja laki-laki, usia remaja dalam ilmu sosial berapa, Bu? Hah? Dalam ilmu sosial. Dalam ilmu sosial itu remaja itu, Bu, hitungannya itu dari 12. 12, 13, 14, 15, 16. Ini puncaknya. Yang diperselisihkan itu usia 17. Ya? Kalau usia 17 ke atas itu sudah banyak mengatakan ini usia dewasa. Tapi usia 12, 13, 14, 15, 16 dalam ilmu sosial loh ya, adalah itu dia 5 tahun ini. Baik, Ibu-ibu. Ibu buka di YouTube deh. Ibu lihat di Qatar TV. Ternyata masuk tahun ke-13. Masuk tahun ke-13. Timur Tengah, negeri Arab digemparkan dengan lahirnya seorang bayi laki-laki di Palestina. Awas, dengarkan ini berita. Dan ini ada di YouTube. Videonya masih ada di YouTube. Tentang wawancara dengan tokoh masyarakat di Qatar TV. Dan TV-TV Arab lainnya juga memuat. Isi wawancara itu adalah gemparnya penduduk dan masyarakat negeri Arab. Lahirnya seorang bayi laki-laki di Palestina. Berapa tahun yang lalu? Ini masuk tahun ke-13 loh ya. Bayi laki-laki ini berkata, saat baru lahir, dia bisa bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Tapi hanya satu kali dia bicara, habis itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa kata bayi laki-laki ini? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wa la yaqtulu ba'di ahadan abada. Apa artinya? Ana, saya, rajulun adalah seorang laki-laki, sayaqtuluni dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah saya dibunuhnya, Dajjal tak akan sanggup membunuh siapapun saja selama-lamanya di bumi ini. Kalau ini berita benar, dan TV-TV Arab sudah memuatnya ya. Wawancara itu saya langsung menyaksikannya loh, Bu. Dan Ibu bisa melihatnya di YouTube, ya. Wawancara ini sudah berlangsung masuk tahun ke-13 sekarang. Jika ini sahih, menurut kabar yang kami terima, bayi laki-laki ini langsung para tokoh-tokoh dan ulama setempat melindunginya daripada pengetahuan dan liputan orang umum. Ya. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jika ini benar, maka tersisa waktu yang sangat dekat untuk Dajjal ini keluar. Artinya, dukhon, meteor, dan sebagainya juga sudah sangat dekat. Iya kan? Iya tidak? Mau terima enggak? Enggak terima enggak apa-apa. Enggak ada yang maksa kok. Tapi kalau seandainya itu bohong, maka memang itu bisa saja dikarang-karang orang. Ya kan? Biar sedikit ada suasana yang heboh. Bisa saja dikarang-karang orang. Yang enggak bisa dikarang-karang itulah mengeringnya Danau Tiberias. Dan enggak bisa ditutup-tutupi. Memang udah kering. Tinggal sisa sedikit airnya sekarang. Begitu juga tidak berbuahnya buah kurma di kebun kurma Baisan. Ini gak bisa ditutup-tutupi. Dua ini sudah terjadi. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, melihat fenomena-fenomena yang terjadi, kita memang sudah sangat dekat, Ibu. Saya sangat menyarankan, yang biasa selama ini malas megang Quran, tapi rajin megang gadget, rajin megang HP dan Android, berubah, ganti. Saya tak akan sentuh HP sebelum saya menyentuh Al-Quran. Saya tak akan membaca isi HP sebelum saya membaca Al-Quran. Jadilah, 2 ayat, 3 ayat dulu, baru buka HP. Jadilah, supaya Allah gak iri ngeliat kita, supaya Allah gak cemburu. Ya, Allah kasih kita nikmat, ternyata nikmat itu menjadikan kita jauh dari Allah. Dan Nabi mengatakan, tak akan terjadi kiamat sampai umatku sibuk membaca musannah dan mereka meninggalkan kitabullah. Membaca apa? Musannah. Dan mereka meninggalkan membaca kitabullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah musannah itu? Nabi bersabda, musannah adalah kitabun katabahun nasu bi'aidihim fayatanaqaluna fima bainahum wa yatrukuna kitaballah. Musannah adalah tulisan yang ditulis-tulis oleh manusia dengan tangan-tangan mereka. Lalu berpindah-pindahlah tulisan tangan itu kepada tangan yang lain. Dan mereka sibuk membacanya. Dan mereka meninggalkan membaca kitabullah. Ini musanna. Ayo, terjadi enggak zaman sekarang? Terjadi. Masya Allah ya Bu ya. Masya Allah. Umat Islam sekarang ini sudah sibuk membaca tulisan orang. Bangun tidur dan megang HP. Belum jelapak, udah buka. Udah copy paste ini, copy paste itu, segala macamnya. Yang dibaca itu. Mau tidur, nanti HP-nya sampai di sini. Masya Allah. Sementara Al-Qurannya, kalau sempat HP-nya ketinggalan, sibuknya luar biasa. Pak, sopir, balik belakang. Kenapa? HP tinggal. Kayak ada sesuatu yang... Tapi kalau Al-Quran tinggal, kayak gak rasa gak tinggalan apa-apa. Nah, sekarang berubah ya, Bu, ya. Berubah. Kita berubah. Insya Allah kita berubah ya, Bu, ya. Masa kita tidak lama loh, Bu. Nah, dalam masa yang dekat ini, maka yuk kita berlomba-lomba beramal soleh. Berlomba-lomba beramal soleh. Begitu, Ibu. Semoga Ibu setelah mendengarkan nasihat ini, Ibu seluruhnya saling terbakar semangatnya. Stop. Yang dilarang oleh agama, Bu. Stop. Sekarang ada kajian serial saya di YouTube. Judulnya adalah 300 kesalahan wanita yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Tolong Ibu ikuti kajiannya ya di YouTube. Insya Allah. Cuma saya sayangkan sekali. Sekarang baru sampai pembahasan yang ke-29. Baru sampai ke pembahasan yang ke-29. Banyak kena Bu. Keluarga muslimah sekarang. Wanita muslim kita banyak kena. Baik, Ibu dengarkan saja. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Dan saya bertekad mungkin bulan Mei ke atas saya lebih banyak di pesantren saya. Kalau selama ini saya banyak keluar, paling-paling hanya 10 hari saya di Sumatera Barat. Kedepan saya sudah rubah. Insyaallah setengah bulan saya full di pesantren di Payakumbuh, Sumatera Barat. Setengah bulan lainnya Madrasah Mulazamah Ulum Syariah. Madrasah Mulazamah. Ini adalah Madrasah Mulazamah tipe satu-satunya yang baru ada di Indonesia. Apa bedanya? Oke, saya jelaskan kepada Ibu. Apa bedanya Madrasah Mulazamah dengan pesantren-pesantren biasa? Mulazamah adalah sistem menuntut ilmu zaman Salafus Saleh dulu. Yaitu menamatkan satu disiplin ilmu sampai tuntas, baru kepada disiplin ilmu yang lain. Dan yang paling prioritas itu adalah mereka wajib dimulai dengan adab. Adab dulu. Adab mereka sudah bagus dulu. Baik itu adab hari-harian, fikih harian mereka sudah bagus dulu. Kemudian mereka masuk kepada tajwid, tahsin, qira'ah Qur'annya sampai ke tingkat dia dapat sanad qira'ah. Kalau dapat sanad qira'ah baru dia berhak untuk masuk ke kelas tahfiz. Nah, kita program kelas tahfiz itu paling lama 1,5 tahun mereka sudah hafiz Al-Quran dengan dhabit, dengan kuat. Setelah itu baru mereka masuk 6 bulan khusus belajar bahasa Arab saja. Jadi siang malam itu Bu, dari subuh sampai malam itu belajar bahasa Arab saja. Selama 6 bulan. Sampai mereka mahir membaca kitab gundul. Mahir mendengar dan menulis bahasa Arab, berbicara seperti orang Arab. Jadi mereka gak belajar yang lainnya Bu ya. Hanya mengulangi setoran hafalan Qurannya. Itu yang perlu mereka jaga. Sementara hari-hari mereka sudah dipaksakan berbahasa Arab. Sampai mereka betul-betul. Karena ini bahasa khilafah ke depan. Bahasa peradaban ke depan. Dan semua pintu ilmu agama terbuka dengan... Ya, ibu-ibu yang kami muliakan. Setelah itu, baru anak-anak ini setelah bahasa Arab dikuasainya secara total, baru anak ini taman SD yang kita terima ya. Kita terima yang taman SD. Makanya saya katakan baru pertama di Indonesia. Kalau taman SMA ada di Darul Wahyan di Magetan. Menerima yang taman SMA selamanya 7 tahun. Kalau kita di tingkat ini. Dalam sejarah Bu, usia anak-anak kita harusnya usia 16, 17, 18 itu harus sudah menjadi seorang pemimpin. Kalau ulama-ulama tingkat dunia. Ini dalam sejarah. Imam Syafi'i jadi mufti umur berapa? Umur 16 tahun. Ya, Imam Nawawi, Al-Hafiz, imam-imam yang lain-lainnya, yang ulama-ulama besar itu usia belasan itu udah jadi orang-orang hebat loh Bu. Kalau pemimpin-pemimpin skala negara, nasional. Bukan lagi skala kampung, lurah, bukan. Nah sekarang, apabila dia sudah selesai Al-Quran, baru belajar tafsir. Selama 2 tahun dia belajar tafsir saja dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sampai mereka kuasai seluk-beluk tafsir ayat Allah. Ya, jadi tuntas. Mereka enggak belajar yang lain, Bu. Tafsir saja, ya. Setelah tamat, kita jadikan rujukan utama itu tafsir Ibnu Katsir dulu. Tamat, diulang kembali. Tamat, diulang kembali sampai mereka kuasai isinya. Sampai mereka kita tanya jawab, kita soal, mereka mampu menguraikan. Jadi mereka kuasai. Setelah tafsir selesai, baru ke hadis Kutubus Sittah. Buku-buku hadis Nabi yang 6 dari kitab yang 6, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya itu tamat. Ya, itu kita jangka juga dalam 1,5 tahun selesai. Bu bayangkan jadi ulama enggak kayak gini? Hah? Jadi ulama banget insyaallah. Ini cita-cita kami. Makanya saya dalam menyongsong cita-cita, Ustaz, sudah dekat kayak kiamat, Ustaz. Ngapain juga Ustaz membangun kayak gini? Tapi sudah saya katakan pada Ibu, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kalaulah besok pasti kiamat. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma yang dapat kamu tanam. Tanam hari ini." Maknanya apa? Padahal kurma baru tumbuh dan bisa dimanfaatkan buahnya setelah 3, 4, 5 tahun yang ke atas kan? Kenapa Nabi masih suruh tanam hari ini? Menandakan apa? Kalaupun dah yakin kita sudah sangat dekat kiamat umpamanya, maka apa amal soleh yang bisa dibuat hari ini jangan sampai disia-siakan. Setidaknya saya dan kawan-kawan berprinsip, inilah prestasi terakhir yang dapat kita buat di muka bumi ini selama kita masih hidup. Jadi saya enggak tanggung-tanggung, Bu. Makanya Mei yang akan datang, saya sudah 2 minggu ke atas, tinggal minggu ketiga, minggu keempat, kalau Ibu ingin ketemu dengan saya di Sumatera, positif ada. Ya. Minggu pertama, kedua, saya masih antar negara, saya masih di Jakarta. Ya. Kalau sebelumnya, Bu, 1 minggu paling-paling dalam, 1 bulan saya ada di Sumatera Barat. Ke depan saya berubah. Ya? Mengapain, Bu? Iya, Payakumbuh. Saya asli orang Pariaman. Ya. Lahir di Pariaman. Ya. Baik ibu-ibu yang kami muliakan. Nah sekarang ibu tanya pada diri ibu sendiri. Kalau sudah tahu kajian kita seperti ini, apakah prestasi terbaik untuk agama Allah yang bisa dan sudah ibu lakukan? Jika terasa belum, maka kejar dari sekarang. Ibu masih bisa kok. Mumpung teknologi masih ada, mumpung harta kita masih ada, mumpung sehat masih ada, maka apa yang terbaik untuk agama? Kalau tahajud masih untuk pribadi, kalau duha masih untuk pribadi, puasa Senin Kamis masih untuk pribadi, sholat 5 waktu tepat pada waktunya masih untuk pribadi, betul tidak? Sekarang untuk agama Allah, apa yang sudah kita buat untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala? Sekarang ibu berpikir keras. Soalnya ketika ini terjadi, Bu. Iya kata Ustaz Zul, kalau lah seandainya ditunda Allah gak 1 bulan, saya ingin ambil uang saya di bank, saya ingin sedekahkan. Kan ini ratapan seluruh orang yang sudah pernah mati kan? Allah bocorkan di Al-Quran, semua orang yang sudah mati ratapannya adalah ke dunia, hidupkan kembali. Walau hanya 1 jam, saya ingin sedekahkan semua pencarian saya yang karena itu umur saya habis. Karena cari-cari duit. Cari duit banyak tanah, banyakkan tanah. Cari duit tambah rumah, cari duit tambah. Sementara ketika dia meninggal, tidak ada satu pun yang dia cari itu yang bisa dinikmati dan menyelamatkannya. Kecuali apa yang sudah sempat dia sedekahkan. Makanya rata-rata orang yang meninggal dunia, rata-rata Allah bocorkan dalam Al-Quran, ratapan mereka, farji'ni, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin bersedekah. Jadi keunggulan terkuat mereka adalah apa yang dulu banyak menghabiskan umurku mencari duit. Sekarang duit itu ingin aku sedekahkan. Sebelum semuanya terlambat dan sebelum itu terjadi, yuk semua ibu berpikir sekarang. Biar agama Allah ini cepat melejit, Bu. Biar agama Allah ini cepat laju. Dan Rasul juga mengatakan, makin dekat kiamat makin bakhil umatku. Inilah yang bisa saya bawa. Karena kata Nabi, harta kamu ada 3. Harta yang akan kamu bawa, harta yang akan menjadi beban dan kecelakaan bagi kamu, dan harta yang akan kamu pertanggungjawabkan. Nah sekarang harta yang kita bawa itulah yang milik kita. Baik, kalau ada pertanyaan tentang kajian kita tadi, kita ada waktu dalam 15 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, berhubungan dengan sedekah, jika kita tidak mampu bersedekah kepada duafa atau fakir miskin, apakah membesarkan anak termasuk sedekah? Iya, itu termasuk sedekah. Bahkan seafdol-afdolnya sedekah adalah sedekah untuk keluargamu dan karib kerabatmu, ya. Tapi ingat, itu sedekah, bukan infak. Kalau infak adalah untuk perjuangan agama Allah, infak inilah yang nilainya sampai 700 kali lipat dan seterusnya naik ke atas, ya. Jadi yang akan ibu masukkan ke amplop itu, ini adalah nilainya infak, karena ini untuk kepentingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan pertanyaan yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah lihat di YouTube, jadi kata kiamat itu termasuk juga ketika bayangan Ka'bah tidak terlihat. Nah, itu di bagian mana ya Ustaz? Iya. Bayangan Ka'bah tidak terlihat. Ini Bu, kita ngambil ininya aja, dalil-dalil daripada hadis-hadis. Kalau Ibu lihat sekarang, memang Ka'bah itu ada bayangan sekarang ini? Enggak ada Bu. Dari berbagai penjuru, Ka'bah itu sudah diterangin oleh lampu-lampu yang sangat dahsyat sekali. Nah kalau sekandainya, masih ada Ustaz di siang hari, ini bukan dalil kita. Kalau dalil kita Bu, salah satu tanda kiamat, kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat, apabila gedung-gedung sudah lebih tinggi daripada bukit-bukit, sekarang udah? Apabila bukit-bukitnya, gunung-gunungnya sudah berlobang dan menjadi tempat laluan, sekarang sudah? Sudah berlobang-lobang Bu di mana-mana, ya. Apabila air-air mengalir di bawah tanah Masjidil Tanah Haram, ya sekarang bentuk pipa-pipa yang sangat banyak dari zam-zam, dari apa segala macamnya mengalir di bawah Bu. Nabi menceritakan semua yang berkaitan dengan haram, ya. Dan hari ini sudah terwujud di haram, ya. Tentang masalah bayangan tadi, maka ini sesuatu yang mungkin kita tidak dapat menjawabnya karena ini juga tidak urgent, ya, tidak begitu penting. Allah a'lam. Silakan yang lain. Berimpak itu lebih baik di negara sendiri atau ada Suria atau yang semacam yang kami lagi menunggu. Iya, kalau kita punya kelebihan, tembuskanlah infak kita sampai ke sana, ya. Tapi prioritaskanlah yang ada di sini, karena orang sini juga, apalagi untuk perjuangan, kita mempersiapkan generasi. Sebenarnya ketika kita mempersiapkan generasi, maka kebutuhan kita jauh lebih besar. Generasi ini akan meneruskan tegaknya agama di sini, bahkan generasi ini juga yang akan memperhatikan nasib dunia Islam nanti di masa yang akan datang. Kalau seandainya ini kita telantarkan, makanya sifatnya kalau kelebihan ke sana itu adalah kelebihan dari sini. Gitu ya Bu ya. Sama dengan zakat. Silakan Bu. Kalau infak kepada saudara yang terdekat dulu, nanti mereka jahiliyah. Oh. Atau ke jamaah atau okay. Kelompok inilah, tapi yang yang membela agama Allah lah gitu. La yakul ta'amaka illa taqi. Ini hadis Nabi. Jangan sampai yang memakan makanan engkau kecuali hanyalah orang bertakwa. Kalau dari kerabat, karib kerabat, tapi pejudi, pezina, ya, karib kerabat suka memabuk segala macamnya, dia miskin. Sementara ada saudara kita seiman, dia miskin, dia soleh, dia taat, dia fakir, maka lebih prioritas infak sedekah kita untuk dia. Gitu ya Bu ya. Kemudian begitu juga infak. Sekarang ada infak. Nah sekarang kita tengok kepentingan infaknya untuk apa. Oh ini ternyata infaknya untuk perluasan masjid. Oh ini infaknya adalah untuk apa, menuntut ilmu. Oh ini infaknya adalah untuk apa? Jadi masing-masing itu Bu, kan ada amak, seorang amak bertanya kepada saya, "Mak, Ustaz mau amak mau berangkatkan seseorang berangkat haji. Berapa biayanya itu, Mak?" "Kira-kira 35 juta." "Mak," saya bilang, "kalau seandainya uang 35 juta itu Mak berangkatkan satu orang santri pergi belajar ke Timur Tengah, itu 4 tahun itu tamat dengan uang 35 juta loh Mak. 4 tahun itu tamat dengan uang 35 juta. Pulang-pulang sudah menjadi ulama, sudah menjadi da'i, sudah menjadi ustaz. Tahukah tidak Mak? Dari lisannya akan banyak yang dapat hidayah. Dari lisannya akan banyak menyebar luasnya ilmu, yang ilmu itu diamalkan orang. Mak tahu pahalanya berapa banyak? Orang yang enggak haji dengan lisannya dia jadi pergi haji, pahalanya mengalir pada ustaz. Seluruh pahala ustaz ini mengalir pada emak," saya bilang. Mana lebih dahsyat sebenarnya? Mana lebih dahsyat sebenarnya? Menghajikan orang yang belum tentu haji orang ini akan mabrur. Ya kan? Dibandingkan dengan menyekolahkan orang, nanti dia menjadi alim, menjadi ya insyaallah nih. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk tahun kemarin seluruh santri kami yang 16 orang ya yang kami terima kemarin sudah ada ibu-ibu asuhnya, bapak-bapak asuhnya. Dan itu anehnya dari Malaysia, dari Australia. Kami belum punya orang tua asuh yang dari Indonesia loh sampai sekarang. Tahun ini kita menerima 14 orang santriwati yang kami pilih. Dan sebagian besar mereka tidak mampu, memang dari keluarga tidak mampu. Kalau ibu mau ambil satu orang jadi anak asuh ibu, maka inilah yang pertama yang akan kami terima. Kita punya 14 orang. Hanya 4 orang dari mereka yang sanggup bayar. "Ustaz, kami ambil satu. Daripada ibu hajikan orang." Ya. Kalau biayanya, mulai dari biaya masuknya, itu adalah 5 dinar. biaya masuknya 5 dinar, biaya sehari satu bulannya adalah 1 dinar. Biaya satu bulannya 1 dinar. Hitungnya susah amat, di rupiah kan. Saya ingin perkenalkan pada ibu apa sih dinar itu gitu kan. Biar ibu tahu, kita akan kembali ke zaman dinar loh. Satu dinar itu fluktuatif bu. Ada yang nilainya kadang-kadang paling tinggi itu 2.200.000. Ada yang sampai 1.700.000. Jadi di antara itu turun naiknya emas. Jadi setahu bulan ini berapa harga emas ya? Jadi dia lihat, oh satu dinar harganya sekarang segitu, maka dia bayarkan segitu. Jadi standar kita adalah dinar. Gitu ya bu ya. Ya, 5 dinar ada 10 jutaan. Itu boleh dicicil selama dia masih belajar. Pokoknya dia belajar 6 tahun. Cicil. Bagi orang tua yang gak mampu. Cuma sudah beberapa orang tua yang datang pada saya, bu. Saya tahu track record kehidupan keluarga ini. Mereka keluarga taat, anaknya sambuh. Sambuh tuh banyak. Miskinnya minta ampun. Aneh ya, bu ya. Orang miskin pi anaknya banyak. Orang kaya pengen punya anak banyak, cuma dikasih Allah 1 sama 2. Itu tandanya apa? Allah suruh yang kayak-kayak ini sekolahkan anak-anak yang miskin-mis. Dan banyak kok anak-anak orang miskin itu ternyata lebih cerdas, lebih pinter. Maaf ya bu ya. Nah inilah saatnya yang diberi Allah kelebihan. Ambil satu anak, biayai mereka. Ibu bisa kontak kami. Kalau ibu ingin datang berkunjung ke pesantren, kami tunjukkan ini untuk anak yang akan ibu asuh, ini orangnya. Ibu tes sendiri baca Quran mereka gimana. Ibu lihat sendiri dekat kehidupannya kalau mau. Baik ibu, ini untuk jangka panjang. Tapi itu jangka terdekat ini, kita memang memerlukan wakaf tunai dari kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Khususnya yang mempunyai ketertarikan untuk melakukan pembentengan dengan sedekah. Ibu tahu, seperti yang disertakan oleh Ustaz Yusuf Mansur, salah satu di antara pelindung bencana dan petaka terkuat adalah sedekah. Maka keluarkanlah sedekah yang ekstrim. Lakukanlah sedekah yang ekstrim. Ibu-ibu, semoga ibu semuanya bersemangat, beramal soleh. Selagi Allah masih beri kesempatan. Kalau ada pertanyaan masih ada untuk 5 menit lagi, silakan ada pertanyaan berikutnya. Ya. Yeah. Saya pernah baca Ustaz dan pernah dengar. Ya. Yeah. Telinganya besar sebelah kalau enggak salah. Itu nanti dari itu. Terima kasih. Ibu sudah pernah buka YouTube saya, ceramah-ceramah saya di YouTube? Belum, Bu. Ceramah saya di YouTube sangat penting untuk diikuti. Karena ini bentuk daripada persembahan terakhir dari saya sebagai peringatan buat umat tentang Dajjal. Saya mengupas tentang Dajjal ini saat dalam 2 jam lebih, Bu. Dan itu ada dalam 2 episode. Lihat judulnya nanti, lihat Zulkifli Muhammad Ali membongkar rahasia dan fitnah Dajjal. Nanti lihat di sana ada seri A, ada seri B. Saya uraikan dengan detail dan rinci tentang Dajjal di situ. Bagaimana dia, di mana kemunculannya, bahayanya apa saja, dan bagaimana agar selamat dari Dajjal. Ya bu ya? Nah inilah dia yang akan kita, yang paling penting itu bagaimana selamat dari Dajjal. Baik, ibu boleh lihat situ nanti. Tapi saya jawab sekarang, Dajjal itu memang bermata satu, tetapi bermata satu itu yang artinya bisa melihat. Hanya sebelah kiri, yang sebelah kanannya masih ada bu, bukan yang satu di kening gitu. Yang satu ada di sini, tetap ada yang kanan, tetapi daging yang bagian atas ini meleleh menutupi dan lengket di pipinya. Lalu bagian ujungnya macam jengger ayam ya, bergelantungan seperti dahak yang bergelantungan. Ini akibat daripada dukhon loh. Seluruh orang kafir menjadi jelek semuanya. Ya, hanya kita-kita saja nanti, kalau boleh kami berkita-kita, hanya kita-kita saja nanti masih utuh. Ya, yang masih cantik itu cuma ibu-ibu, yang masih ganteng itu cuma kami yang bapak-bapak. Tapi orang-orang di luar kita, bapak ibu, ibu-ibu semua, udah jelek wajah mereka. Pas dukhon selesai, mereka kayak zombie-zombie berjalan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya penggambaran film-film Hollywood itu tentang film-film kolosal dan massal mereka itu gambaran akhir zaman. Ibu ada ngelihat Lord of the Ring enggak? Ada orc. Bala tentara dari pasukan kegelapan itu kan jelek-jelek semua kan. Manusia-manusia udah rusak semua wajahnya. Sementara yang masih utuh-utuh, yang masih bagus-bagus, sebenarnya untuk dalam hadis itulah dia orang-orang beriman. Ya. Armageddon, Deep Impact, apa-apa yang mereka buat itulah gambaran akhir zaman sebenarnya. Kemudian juga kiamat 2012, semua penggambaran mereka ambil dari hadis Nabi kita. Dan mereka juga melalui ilmu yang mereka memang sudah khusus mendalami diri di bidang itu. Tentang astronomi, tentang ilmu bumi, tentang fisika, kimia, biologi, dan segala macamnya. Gini loh yang akan terjadi nanti. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Mereka filmkan. Kita dibius dengan Allah itu hanya fiktif, itu hanya film. Padahal kayak, seperti itulah kurang lebih gambarannya nanti di masa yang akan datang. Dan mungkin lebih parah daripada itu. Silakan, saya ada satu penanya lagi. Silakan. Seandainya anak-anak kita dikasih tahu berbuat baik untuk beribadah, tapi mereka tidak masih belum ada kesadaran, apakah kita boleh memaksanya atau tunggu yang sampai kita nggak tahu kapan? Bu, terima kasih pertanyaannya. Ibu tahu tidak, banyak orang tua SMS saya, Ustaz, setelah anak saya, anak gadis saya, anak bujang saya dengarkan ceramah-ceramah Ustaz di YouTube, anak saya berubah sekarang. Anak saya berubah. Dia lebih baik sekarang, lebih jaga tak, lebih jaga sholatnya, lebih taat pada kami. Berubah, Bu. Yang gadis-gadis sudah mulai nutup aurat. Nah, saya di Malaysia, dia ada beberapa lembaga yang mengadakan acara seminar seharian. Pengikutnya pesertanya adalah SMA ke atas. Ya, pesertanya adalah SMA ke atas. Ya, panitia waktu itu mengambil dana dari per satu anak itu RM150 per satu anak yang bayar orang tuanya. Dari pagi loh Bu, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Yang terjadi pada anak-anak itu, laporan orang tuanya setelah itu adalah anak kami berubah, Ustaz. Ya, setelah mereka mendengarkan uraian saya dari A. Kalau ini kan saya padatkan loh Bu. Saya cepatkan agar waktunya sesuai. Nah, kalau Ibu mau mengikuti lebih rinci seminar sehari, itu baru pas. Dari awal kita mulai. Nanti siapa itu Al-Mahdi, bagaimana Dajjal, bagaimana tentang Ya'jud Ma'jud. Lalu yang paling penting itu adalah bagaimana benteng dan pelindung akhir zaman agar kita selamat dunia akhirat. Kita hidup di zaman ini. Yang seperti ini ideal Bu, kalau sempat seminar. Dan itu adalah untuk mahasiswa SMA dan tingkat mahasiswa. Baik, itu saja. Saya nggak tahu siapa yang mau buat, kalau saya nggak pernah. Saya nggak punya tim kayak Ari Ginanjar. Ari Ginanjar punya tim ESK. Ya, dia bisa promosikan dan saya bukan itu. Makanya kalau ada IO, kalau ada yang bikin, Ustaz, kami mau mengadakan di gedung anu dari pagi sampai sore. Ya, Ustaz bisa enggak? Saya katakan bisa, ya, insyaallah. Baik, demikian. Semoga Ibu semuanya termotivasi setelah mendengarkan ceramah ini dan sampaikan kepada yang belum tahu, ya. Ceramah-ceramah saya di YouTube agar Ibu ikut menyimaknya. Insya Allah banyak memberikan pencerahan kepada Ibu. Banyak memberikan. Asal, oh ya satu lagi. Asal Ibu ingat untuk amal soleh dan untuk perjuangan Islam. Maka ingatlah Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah. Bahagian yang baru ada di Indonesia untuk mencetak kader-kader ulama. Dan itu adalah bersama kami. Jika ada anak-anak ke depan yang dari Ibu mau dimasukkan ke kami sekolahnya. Maka penuhi syarat itu dulu. Al-Qurannya mesti bagus. Ya. Insyaallah kami akan prioritaskan untuk diterima. Semoga dengan infak dan wakaf ibu semua, gedung kita cepat selesai. Tahun depan kita bisa menampung lebih banyak calon-calon anak dari putra-putri Indonesia yang bisa kita godok bersama-sama. Semoga Bapak Ibu semuanya di antara hamba-hamba Allah yang peduli dengan perkembangan dakwah dan kebangkitan Islam. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Di kartu nama saya tadi itu ada nomor HP saya. Ibu boleh bertanya jawab. Tapi mohon jangan bertanya jawab tentang masalah fikih. Tentang masalah haid, tentang masalah junub, tentang masalah nifas, tentang masalah apa? Jangan. Saya hanya akan melayani pertanyaan masalah akidah, tauhid dan masalah akhir zaman. Fokus ya. Jadi saya tidak akan melayani pertanyaan yang sifatnya. Jadi kalau enggak saya jawab, jangan katakan Ustaz sombong. SMS saya dibaca tapi enggak dibalas. Saya sudah sampaikan di mana-mana saya mengaji. Tentang masalah fikih tanyakan pada ahlinya. Tentang masalah tauhid dan akidah itu adalah bidang saya, ya, khususnya masalah akhir zaman. Baik, demikianlah ibu-ibu untuk persiapan-persiapan akhir zaman yang sifatnya fisik. Kalau ibu peduli dengan apa yang saya sampaikan, dari sekarang ibu rancang. Dan sekarang ibu rancang. Khusus dari yang Minang-Minang, orang-orang Minang yang ada di sini, maka ibu boleh mengambil satu kaplingan 500 meter, dan ada rumah yang disiapkan untuk 2-3 kamar, dan itu adalah lahan menjadi tempat destinasi hijrah akhir zaman bagi ibu dengan keluarga. Syaratnya harus keluarga beriman yang mempunyai pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Laki-lakinya wajib sholat 5 waktu berjamaah di masjid, karena kita bangunkan masjid. Ya. Ya sudah ibu-ibu, ya, bawa keluarganya. Ya, dan wanitanya wajib menutup aurat dan haram merokok di situ. Kami tidak izinkan. Satu keluarga harus punya satu kuda, karena itulah tunggangan kita di akhir zaman. Dan kuda itu kami latih untuk nyaman dan enak ditunggangi. Baik ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.